ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah kurnia-Nya, nikmat-Nya kepada kita. Dan alhamdulillah pada malam ini insya-Allah kita teruskan pembahasan dalam kitab Subulus Salam, iaitu syarah kitab Bulugh Al-Maram min Adillatil Ahkam. Dan sebagaimana yang telah diumumkan pada minggu lepas, bahawa insya-Allah di Masjid Siglap ini kita akan hanya mengkaji satu kitab saja, iaitu kitab Subulus Salam ini, iaitu berkenaan dengan hadis-hadis ahkam. Adapun kitab Riyadhus Salihin, kita telah mendapat tempat di masjid lain, iaitu Masjid Masjid Alim Siddiqui di Teluk Kurau, dan telah bermula pun semalam lepas maghrib. Kita sambung saja apa ni pelajaran kita daripada sini. Jadi dengan itu insya-Allah kita akan dapat lebih masa untuk kedua buah kitab. Baik, mungkin kalau tidak macam lambat sangat dia bergerak, lagi kalau ada apa ni, ada terputus-putus kelas contohnya. Baik, dan target kita ataupun yang kita ingin capai adalah kita dapat membaca sebanyak mungkin hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan fiqh, berkenaan dengan ibadat, mula daripada taharah, solat dan sebagainya. Dan kita bahaskan juga permasalahan fiqhiyah dari yang dibahaskan oleh ulama-ulama dengan hujah-hujah semana mungkin, dan kita keluarkan pendapat yang kita rasakan pendapat yang terkuat insya-Allah dengan dalil-dalilnya. Jadi itu adalah yang kita insya-Allah kita akan lakukan. Dan pada pelajaran lepas kita telah membaca hadis di dalam bab Al-Awani atau Babul Aniyah, kitab bejana-bejana, di mana Nabi SAW telah melarang daripada seorang itu minum dan makan daripada bekas-bekas emas dan perak. Dan telah kita sebutkan bahawa ulama sepakat, yakni ijma', bahawa hukumnya adalah haram memakan dan minum, makan dan minum daripada bekas emas dan perak. Kecuali satu pendapat yang dihikayatkan daripada Imam Syafi'i, pendapat yang lama. Kemudian ulama-ulama mazhab Syafi'i mengatakan Imam Syafi'i telah kembali kepada pendapat jumhur. Jadi dengan itu ijma' hukumnya, haram hukumnya makan dan minum daripada bekas emas dan perak. Dan dia satu dosa yang besar. Siapa yang melakukannya maka boleh dihukum sebagai orang yang fasik, di mana syahadahnya, kesaksiannya tertolak. Dan kemudian telah kita bahaskan pula bahawa makan dan minum daripada bekas emas dan perak ini bukan hanya untuk orang lelaki saja, tapi dia adalah umum untuk lelaki dan juga wanita. Walaupun kita tahu bahawa syariat membenarkan wanita memakai perhiasan daripada emas dan perak, iaitu memang. Adapun lelaki tidak dibenarkan memakai emas dan perak sebagai perhiasan. Tetapi dalam bab makan dan minum, yakni bejana, hukumnya haram atas kedua-duanya ini, lelaki dan wanita. Dan telah kita sebutkan bahawa pengharaman ini bukan hanya terhenti kepada makan dan minum sahaja, sebagaimana telah kita bahaskan bahawa ia juga hukumnya haram juga untuk kita menggunakan emas dan perak dalam perkara-perkara yang lain. Hendak kita bahaskan secara panjang lebar tentang apakah yang tidak dibolehkan dan di manakah yang dikecualikan, yakni dalam keperluan-keperluan tertentu. Jadi oleh kerana kita sedang membahaskan tentang bab air untuk berbuat suci, untuk tahara, jadi perlu kita tahu apakah bekas yang kita boleh gunakan untuk bertahara, untuk kita buat wuduk dan untuk kita mandi. Jadi dengan hadis ini jelas bahawa kita tak boleh menggunakan air daripada bekas emas dan perak. Cuma pembahasannya adalah apakah sah atau tidak sah orang yang berwuduk daripada bekas emas dan perak. Jadi pendapat ini, pendapat-pendapat yang ada adalah jumhur ulama mengatakan sah wuduk seseorang itu daripada bekas emas dan perak tetapi berdosa. Dan pendapat mazhab Hambali yang masyhur bahawa batal juga ataupun tidak sah kerana larangannya. Itu menunjukkan apa ni, perlu seorang itu tahu tentang hukum ini, jangan sampai dia mengambil wuduk daripada bekas kemas dan perak. Kemudian illatnya, yang ini sebab diharamkan, kita katakan ada macam-macam pendapat. Ada yang mengatakan ini disebabkan supaya tidak menghampakan ataupun mengecilkan hati orang-orang fakir miskin apabila melihat orang-orang menggunakan bekas apa ni, emas dan perak untuk makan dan minum, sedangkan mereka ni adalah orang yang memerlukan makan dan minum pun belum tahu mereka ada. Dan ada mengatakan supaya tidak emas dan perak ini adalah perkara ataupun tempat yang digunakan oleh orang-orang kafir di dunia, jadi kita dilarang untuk menyerupai mereka. Adapun giliran kita untuk menggunakan bekas emas dan perak ini adalah pada hari kiamat insyaAllah di dalam syurga. Jadi kita diharamkan melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Dan dia mengatakan bahawa sebabnya juga adalah emas dan perak itu. Jadi apa saja berjana yang terdapat padanya emas dan perak, maka hukumnya haram. Ada yang mengatakan, ada satu pendapat tak boleh, emas dan perak ini adalah currency ataupun kita katakan adalah mata wang untuk manusia. Kalau seorang dah pakai emas dan perak untuk buat makan minum, maka apa ni, akan berkuranganlah mata wang di atas muka bumi. Dan ini kita dah katakan adalah pendapat yang paling lemah, kerana kita tahu bahawa syariat membenarkan wanita menggunakan, memakai perhiasan emas dan perak. Ya, dan kadang-kadang wanita kalau tak separuh daripada penduduk dunia ni, mungkin lebih. Satu orang kalau pakai 10 kilo banyak lah. Di sebagian negeri katanya di India ni, Sheikh Atiyah telah apa ni menyebutkan waktu Gandhi datang untuk minta apa ni kemerdekaan daripada Great Britain, nah daripada England. Dia kata, kita tak mau tolong kau, kalau kau nak, kau pandai-pandai sendiri, kita tak akan kasih kau duit, tak mau kasih kau harta. Dan dia kata, tak apa, kita boleh cari makan sendiri, dan kita ada emas yang cukup untuk tahan lagi 50 tahun. Kat mana emas ya? Emas dan perak tu datang daripada mana? Daripada perhiasan orang-orang apa ni? Wanita-wanita di India. Katanya cukup boleh tahan sampai 50 tahun. Kalau jual-jual pakai apa ni, pakai duit tu tak habis-habis. Ini menunjukkan bahawa apa ni, tidak benarlah kalau kita semua makan dan minum daripada emas dan perak, maka akan hilanglah mata wang. Itu tidak tepat. Yang benarnya adalah dia adalah untuk tiga sebab yang dah disebutkan tadi. Yang utama sekali bahawa ada emas dan perak dalam sesuatu bekas tersebut, maka hukumnya haram. Dan benda kita sebutkan masalah-masalah tentang yang demikian. Cuma satu perkara, kalau seorang itu menggunakan bejana daripada bahan ataupun material yang lebih mahal nilainya daripada emas dan perak, seperti dia menggunakan apa kita katakan gangsa yang mahal ataupun piring yang berbuat daripada apa ni, ada tepi-tepi dia, ada diamond misalnya, boleh tak dimakan daripada pinggan tersebut? Makan roti prata ayo bersih, tapi pinggan dia $100-200, boleh ke tak boleh? Sebab tu perlu kita tahu sebab diharamkan makan dan minum daripada bekas emas dan perak. Kalau orang kata sebabnya adalah supaya tak kecikkan hati orang-orang miskin, hukumnya boleh tak boleh? Tak boleh lah, haram. Sebab itu kita katakan ini lemah. Sebab apa? Tak ada larangan dalam syariat agar daripada kita menggunakan bekas yang diperbuat daripada barang ataupun batu-batu yang berharga, yang bernilai. Baik, sebab itu kalaupun kita gunakan bekas daripada yang lebih mahal daripada emas dan perak, maka ia tidak haram, tetapi hukumnya balik kepada daripada sudut lain pula, iaitu daripada sudut pembaziran. Cuba bayangkan kalau orang pakai apa ni biji zamrud ataupun sebagai batu yang mahal saja untuk cawan dan seterusnya, walaupun tidak haram daripada sebab ianya sendiri, tapi sebab disebabkan daripada sudut lain, iaitu daripada sudut pembaziran. Baik, dan kalau kita berwuduk daripada bekas tersebut, tidak haram, tidak dan tetap sah wuduk kita. Baik, kemudian kita pergi kepada hadis berikutnya. Kita baca sedikit pada minggu lepas, iaitu hadis yang ke-15. Wan Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, allazi yashrabu fi ina'il fiddah innama yujarjiru fi batnihi nara jahannam. Muttafaqun alaih. Seorang yang minum daripada bekas minuman daripada perak, maka hanya sahaja dia memasukkan api jahannam ke dalam perutnya. Jadi telah kita terangkan, ialah dalil bagi orang yang mengkhususkan pengharaman menggunakan bekas-bekas daripada perak sahaja. Adapun daripada emas, tidak. Ini adalah pendapat Imam Dawud Az-Zahiri rahimahullah ta'ala. Sebab dalam hadis ini hanya sebutkan perak saja, tak sebutkan emas. Dan bagaimana jawapan kita? Kita jawab, pertama sekali adalah hadis yang sebelum ini. Hadis sebelum ini jelas menerangkan tentang hukum itu bukan hanya khusus untuk perak, tapi juga untuk emas dan perak, zahab wal fiddah. Kalau tak ada hadis yang pertama pun, kata ulama, ia tetap menunjukkan haram menggunakan bekas daripada emas, bukan hanya perak saja. Sebab kalau perak, kita gunakan bekas perak dah tak boleh, dan perak itu banding dengan emas, mana lagi lagi murah? Perak lagi murah kan, lagi kurang nilainya. Kalau yang kurang nilainya dah tak boleh, tentu lagi yang lebih berharga lebih tak boleh, iaitu emas. Itu menunjukkan bahawa ada terdapat isyarat bahawa tetap tidak dibolehkan menggunakan bekas daripada emas. Kemudian dalam hadis ini, innama yujarjiru fi batnihi nara jahannam. Hanya sahaja dia masukkan api jahannam ke dalam perutnya. Jadi dalam kalimat yujarjiru adalah satu kalimat bahasa Arab yang menunjukkan kepada bunyi, menunjukkan kepada bunyi jar jar jar jar jar jar, menunjukkan kepada bunyi gelegaknya air, macam orang tengah minum. Dia ada, kalau unta minum dia ada bunyi jar jarah dia lah. Dan dalam bahasa Arab memang terdapat kalimat-kalimat yang menunjukkan kepada bunyi daripada hurufnya saja, daripada huruf. Jadi matmadah, mat, macam orang tengah apa? Tengah kumuh-kumuh. Dan orang Arab mengatakan sal-sal jaras, iaitu loceng, bunyi loceng. Jadi sal-sal dia pun orang Arab kata sal-sal, dan banyak kita katakan orang Arab menamakan sesuatu untuk menunjukkan kepada bunyi daripada hurufnya sendiri. Seperti galayan maknanya gelegaknya air, dan seterusnya rayan macam bunyi berjalan dan seumpamanya. Jadi dalam hal ini sebenarnya kalau kita terjemah, dimasukkan saja api dalam perutnya. Tapi kalau kita faham maknanya dengan sebenarnya kan lain. Yujar jiru sebenarnya ada nak tunjukkan bunyi lain, bunyi gelubuk air itu yang dia minum, api yang dia minum dalam api mereka. Tentu lebih mubalarah dalam menunjukkan azabnya. Jadi dia minum pelan-pelan tu, gelubuk dia minum api. Yujar jiru fi batnihi nara jahannam. Dan terdapat dua riwayat dalam kalimat yujar jiru ini. Dalam kalimat nara ada kata nara seperti dalam riwayat ini. Jadi dia masukkan api yang kena buat, api yang dimasukkan dalam perutnya. Kalau api yang dimasukkan dalam perutnya, ada muskilnya. Orang ini dia tak minum api, apa yang dia minum? Air. Tapi bekas air itu daripada apa? Daripada perak lah. Dalam hal ini, dalam hadis ni perak. Jadi kalau orang tanya, dia tak minum api, dia minum aja. Macam mana Nabi kata dia minum api? Kias dengan apa? Kenapa Nabi kata orang ni sebenarnya minum apa? Minum api, padahal dia minum air. Tak dia minum air sejuk baru keluar daripada esbok. Macam mana boleh jadi panas air api? Bunyi macam balasan. Bunyi minum air gas punya bunyi, minum air susu, minum air apa, sama je, sama bunyi dia sama. Tadi tentang panas ke sejuk dia. Soalan dia, Nabi soalan kata dia minum, sebenarnya dia minum api. Jadi adakah ini satu kiasan majas peringatan. Okay. Jadi sebenarnya dalam hal ini menunjukkan bahawa zahir daripada kalimat ini ghairu murad, tidak dimaksudkan. Walaupun disebutkan api, api bukan yang betul-betul api yang diminum ketika itu, tak? Tetapi dia adalah kiasan untuk yang akan datang. Jadi maknanya Nabi SAW sebutkan Nabi SAW jadikan sebab itu dengan dan namakan dia dengan benda yang jadi penyebabnya. Ini istilah bahasa Arab lah. Baik, contoh dalam Al-Quran, ini memang apa ni usul bahasa Arab. Dalam Al-Quran, kisah Nabi Yusuf AS, pada khalafi sijni fatayani, maka masuklah ke dalam penjara tu dua pemuda. Nabi Yusuf dah dekat dalam dah. Nabi Yusuf kenapa masuk dalam penjara? Dia buat salah apa? Dia punya salah lah, dia tak nak buat salah. Jadi ini menunjukkan bahawa banyak orang apa ni kena hukum pasal tak nak buat salah. Kadang-kadang orang yang buat salah tak kena hukum. Yang penting bila dia sampai dekat dia ada di penjara, ada dua orang pun dimasukkan juga kerana kesalahan apa, wallahu alam. Dan mereka bermimpi. Dan mereka bila mimpi tu, mereka tak faham mimpinya untuk apa. Dan mereka nak tahu apa makna mimpi tu. Mungkin mimpi tu dah berulang ke dan sebagainya. Dan dalam penjara mereka nampak Nabi Yusuf AS, nampak orang soleh apa semuanya. Agaknya dia tahu nak takwilkan mimpi. Dia tanyalah. Qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra. Inni arani a'siru khamra. Sesungguhnya aku nampak aku. Macam mana aku boleh nampak aku? Dalam mimpi lah aku nampak dia aku. A'siru khamra, aku sedang perah arak. Baik, jadi kata ulama, kata-kata orang ini a'siru khamra, dia perah arak. Mana ada orang perah arak? Orang perah apa? Sebelum jadi arak dia apa? Anggur lah biasa. Jadi perah anggur baru dia boleh jadi arak. Tapi kenapa dia kata dia perah arak? Maknanya dia sebutkan sesuatu yang akan jadi dengan perkataan tersebut. Jadi sama dengan ini, dia akan meminum, dia akan memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Itu mengikut riwayat yujar jiru fi batnihi narab jahannam. Jadi dia yang melakukannya. Dan ada satu lagi riwayat, innama yujar jiru fi batnihi naru jahannam. Jadi fa'il pelakunya adalah api itu yang masuk ke dalam perut dia. Baik. Jadi api itu akan membakarnya. Dengan sebab dia minum air ya, di dalam bekas daripada emas dan perak. Baik, terdapat masalah dalam hal ini juga. Apakah maknanya orang ini tak akan masuk dalam api neraka? Dan bagaimana kalau dia masuk dalam api neraka yang semuanya api, bawahnya pun api, lantainya pun api? Tetapi hukumnya ataupun azab yang didapat hanya apa? Api cuma kat mana? Kat perut dia je, kaki dia tak kena, tangan dia tak kena, apa semuanya, cuma kat mana? Kat dalam perutnya saja. Maka kemusykilan dia bagaimana azab tu boleh sebahagian daripada keseluruhan. Adakah ini satu lagi sekali kiasan ataupun tidak? Maka kata ulama yang benar ya, mengikut mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, mereka melihat benda-benda seperti ini, perkara yang ghaib, kita beriman saja sebagaimana yang dia datang. Sebab perkara ini kita tak tahu dan tak ada perkara yang mustahil bagi Allah SWT. Azabnya hanya apa ni? Hanya api je dalam perut, lain tak kena. Sebagaimana dalam apa ni? Dalam sebuah hadis, orang yang memanjangkan, melabuhkan kainnya, maka apa ni? Fafinah, sebabnya setiap yang bawah buku lali daripada kain akan masuk api neraka. Jadi yang masuk api neraka semua sekali ya, ataupun yang bawah yang lebih itu je. Yang lebih itu je lah, daripada buku lali sampai kat tanah. Yang lain tak kena. Adil lah, sebab apa? Itu yang dosa dia salah kat situ, atas tak salah. Kenapa semua nak kena bakar? Tapi ada ulama seperti Yusuf Qardawi dan lain-lain kata, oh tak, itu kias saja. Sebenarnya semua badan dia akan masuk api neraka. Tapi ulama salah mengatakan tidak. Yang akan diazab situ saja. Yang lain tidak dan tak ada mustahil bagi Allah SWT. Dan kita ada contoh. Kita ada contoh tentang hal ini. Seperti dalam sebuah hadis dalam Sahih Muslim kita ada baca bahawa ada seorang itu dia pernah pergi hijrah bersama-sama dia berhijrah dan ke Madinah, iaitu dalam hijrah itu dia menempuh banyak kesusahan. Lepas tu pada satu hari lepas itu dia ada menemui satu lagi kesukaran dan dia tak sabar. Jadi dia tak sabar, dia bunuh diri. Macam mana dia bunuh diri? Dia ambil benda tajam dan dia potong urat tangan dia. Darah mengalir, dia mati. Okey. Kemudian selang beberapa hari selepas itu, kawan baik dia yang dari satu kabilah juga yang hijrah sama-sama dengan dia bermimpi. Bermimpi jumpa orang ni. Jadi ditanya kepada orang tersebut, "Kat mana engkau?" Oh, dan dia perasanlah orang tu sedang apa ni, tangan dia macam ada bekas. Tangan dia ada bekas macam hitam ke apa, tak ingat. Jadi kata orang ni, "Aku ni dalam syurga, aku dalam apa, dalam nikmat." Dalam nikmat. "Tapi apa hal dengan tangan kau?" "Oh, inilah yang apa ni, aku kena sebab apa ni, aku bunuh. Sebab aku dah buat salah, Allah SWT tetap balas juga. Walaupun aku dapat nikmat ke syurga, yang ini tetap kena juga." Jadi hadisnya ada saya catatkan. Kalau ada kat sini. Jadi kata lelaki tersebut, "Ma sana'a bika rabbuka?" Apakah yang Tuhanmu telah lakukan kepadamu? "Faqala ghafarali li hijrati ila nabiyyihi." Dia telah mengampunkan aku disebabkan hijrah aku kepada rasulnya. "Faqala ma li araka mughattiyan yadayk?" Kenapa aku lihat kau tutup-tutup tangan kau? Okay. "Qal qila li lan nusliha minka ma afsadta." Dikatakan kepadaku, tidak sekali-kali kami akan memperbaiki apa yang kau telah rosakkan. Apa yang dia rosakkan? Dia dah buat dosa tu, dia nak bunuh diri ataupun dia telah bunuh diri. Maka lelaki tersebut yang bermimpi itu, namanya At-Tufail, dia pun datang jumpa Nabi SAW dan dikhabarkan pada Nabi SAW mimpinya. Maka Nabi SAW bila mendengar mimpi beliau tersebut, Nabi SAW pun berdoa, "Allahumma waliyadaihi faghfir." Allahumma, wahai Allah, dan untuk tangannya, maka kau ampunkanlah, kau ampunkanlah tangannya sekali. Nabi SAW cuba apa ni, mensyafaatkan orang ini. Jadi ini menunjukkan bahawa ada namanya apa ni, azab sebahagian-sebahagian, bukannya mesti keseluruhan. Dan ini menunjukkan Allah SWT maha adil. Dosa kita yang kita kena azab itu, kena hukum tu kat situ saja. Yang lain kalau tak ada apa-apa, tidak di azab. Begitu juga dengan hadis lain, "Wailul lil aqabi minan nar." Maka celakalah binasalah apa ni, buku ataupun tumit kaki daripada api neraka. Sebab apa? Kat situlah yang tak kena apa, yang wuduknya tak apa ni, tak betul, tak sempurna. Tempat lain wuduk dah bagus, kat situ tak bagus. Maka bahagian itulah yang akan diazab atau diancam agar diazab daripada api neraka. Jadi orang yang minum daripada bekas emas dan perak sama juga. Dia dosa dia apa? Air yang minum dari bekas emas dan perak, jadi dia masukkan api neraka dalam perutnya, wallahualam. Hadis ini diriwayatkan oleh Ummi Salamah. Beliau adalah isteri Rasulullah SAW, Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Namanya adalah Hindun binti Abi Umayyah. Surat 65. Ummi Salamah ni pernah menjadi isteri kepada Abu Salamah bin Abdul Asad. Beliau hijrah ke Habasyah bersama suaminya, tapi bukan sama-sama, suaminya yang dapat hijrah dulu, tapi Ummu Salamah tertinggal bersama anaknya. Sebab apa? Kaumnya tak kasih dia hijrah. Akhirnya mereka lepaskan dia juga. Jadi dia pergi hijrah dengan anaknya sendirian, tak ada orang temankan. Sampai ada seorang sahabat nampak, orang sahabat tu pun dapat temankan dia sampai ke Madinah. Baik. Jadi lalu dia bernikah dengan Rasulullah SAW di Madinah pada tahun ke-4 Hijrah. Dia meninggal pada tahun 59 Hijrah, ada yang mengatakan tahun 62 Hijrah, dan dimakamkan di Baqi', umurnya 84 tahun radhiyallahu anha. Baik, jadi hadis ini menunjukkan bahawa ada dosa itu terbagi kepada dua bahagian, iaitu dosa besar, kabira, dan dosa kecil. Dosa besar adalah dosa yang terdapat padanya, siapa yang melakukan perkara tersebut diancam dengan azab di api neraka, seperti dalam hadis ini. ataupun dilaknat, ataupun diancam dengan hukuman di dunia seperti hukum hudud dan sebagainya, maka itu semua merupakan dosa-dosa, dosa-dosa besar. Ataupun ini adalah perbuatan syaitan, min amali syaitan, maka itu juga menunjukkan bahawa dosa tersebut adalah dosa, dosa besar. Tapi orang kata tak ada dosa besar, dosa kecil. Semua dosa besar, semua dosa besar. Sebab apa? Kita berdosa dengan Allah SWT, dan itu adalah satu satu kesalahan yang yang besar. Sebab kita lihat kepada siapa yang kita buat dosa tersebut. Tapi yang benarnya mazhab Ahlussunnah wal Jamaah ada dinamakan dosa besar dan dosa kecil, dan mereka dapat hukum ini daripada Al-Quranul Karim dalam surah An-Nisa. Allah SWT berfirman, in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kamu tinggalkan daripada kabair, dosa-dosa besar yang kamu telah dilarang daripadanya, kami akan hapuskan dosa-dosa kamu. Maksudnya dosa-dosa apa pula? Kalau dosa besar kita tinggalkan, akan dihapuskan dosa. Dosa mana pula? Dosa besar kita tak buat. Jadi dosa-dosa kecil akan dihapuskan. Mukaffir ankum sayi'atikum. Ini sayi'at tu tafsirannya adalah dosa-dosa kecil yang lain. Dan kami akan masukkan kamu ke dalam tempat yang mulia, mudkhalan karimah, tempat masuk yang mulia. Dalam surah An-Najm, Allah SWT berfirman, alladzina yajtanibuna kabairal ithmi wal fawahisha illa lamam. Dan orang-orang yang meninggalkan dosa-dosa besar dan fawahish, melainkan al-lamam. Al-lamam ni perkara yang dia dia apa ni terbuat jugalah kita katakan. Jadi orang-orang yang seperti ini apa ni akan Allah balas dengan husna, dengan kebaikan. Okay, jadi kita hukum dalam hadis ini bahawa larangan di dalam hadis makan dan minum dalam bekas emas dan perak menunjukkan kepada haram, bukan makruh sahaja. Jadi tidak tidak ada hujah selepas ini. Hadis yang berikutnya, wa an ibn Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dubigha al-ihabu faqad tahur, akhrajahu Muslim. Wa 'inda al-arba'a ayyuma ihabin dubigha. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kulit disamak maka dia telah suci, faqad tahur. Hadis diriwayatkan Muslim. Dan menurut Al-Arba'ah, siapa Arba'ah? Nama lupa eh? Arba'ah Sunan Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmizi. At-Tirmizi dulu baru An-Nasai dan Ibnu Ibnu Majah. Baik, kulit apa saja yang disamak, ayu ma'ihabin, ayu ma'ihabin. Baik, hadis ini menerangkan tentang sucinya kulit setelah disamak, setelah disamak. Dan apakah hubung kait antara hadis ini dengan bab niyah dalam bab bekas-bekas air? Kulit apa kena-kena kulit dengan air? Kalau kulit dengan isi je lah, kulit dengan air apa hal pula? Sebab kulit adalah salah satu material yang kita gunakan untuk simpan simpan air, lebih-lebih pada zaman dahulu. Jadi kulit tu mereka mereka keringkan dan kemudian mereka jahit ke dan sebagainya, mereka buat simpan air dan bawa dalam perjalanan. Dan kita tengokkan naik apa koboi ke apa naik kudanya ataupun orang Arab naik untanya, dia bekas air. Dia tak ada tempat kontainer macam kita, dan dia tak pakai plastik. Plastik pun rasanya habis rosak. Dia pakai apa ni, bekas daripada kulit. Sebab itulah Al-Musannif Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah masukkan apa ni hadis ini. Sebab mungkin orang nak tahu, kita nak ambil wuduk daripada air ni, air ni dekat mana? Oh, air ni dekat bekas emas dan perak. Boleh tak boleh? Tak boleh. Air ni dekat mana? Air ni dekat dalam bekas daripada kulit. Boleh ke tak boleh? ni kulit ni sembelih tak sembelih, kulit ni boleh dimakan tak boleh dimakan, ni kulit harimau ke kulit kulit kambing, jadi boleh ke tak boleh. Jadi hadis ini menerangkan hukumnya, iaitu apabila kulit disamak maka dia telah suci. Jadi kita lihat tafsir hadis ini sikit, lepas itu kita akan tambah. Dalam kitab muka surat 66, hadis tersebut dikeluarkan oleh perawi yang 5, hanya saja lafaznya berbeza-beza. Hadis tersebut diriwayatkan dengan beberapa lafaz dan disebutkan latar belakangnya sebabul wurud, bahawa Nabi SAW lalu melewati bangkai kambing milik Maimunah radhiyallahu anha. Maka beliau bersabda, alastamta'tum bi'ihabiha fa inna dibaghal adimi tahuruhu. Tidakkah kalian memanfaatkan kulitnya? Sesungguhnya dengan menyamak kulit berarti dapat mensucikannya. Dalam Al-Bukhari meriwayatkan dari hadis Saudah, dia berkata, kambing kami mati, lalu kami menyamak kulitnya, kami tetap menjadikannya sebagai tempat minuman hingga lusuh. Jadi hadis tersebut dah dalil bahawa menyamak dapat menyucikan kulit bangkai setiap haiwan, sebagai sebagaimana ditunjukkan kalimat ayyuma. Nanti akan dimasukkan tentang apa ni, tentang umum dan khusus ataupun ada pengecualiannya daripada hadis ini. Kita lihat kembali kepada hadis, kita analisa lafaz-lafaz ni. Nabi SAW kata, iza dubiral ihab, apabila ihab ni telah disuci, disamak. Ihab ni dalam bahasa Arab maknanya adalah kulit yang kulit bangkai, kulit bangkai. Pertama sekali mesti nak kena tahu dia adalah kulit bangkai. Bangkai maknanya yang dah mati lah, yang dah mati. Dia dah mati, kita kupik, kita siap kulit dia. Dan belum kita cuci lagi, belum kita samak lagi. Samak apa? Samak. Bahasa kita sama eh. Sama maknanya kita keringkan, kita bersihkan lah. Yang belum kita cuci tu, itu dinamakan ihab. Itu dinamakan ihab. Jadi ada dua perkara kat sini. Ihab tu yang pertama adalah kita ambil daripada bangkai. Jadi menunjukkan bahawa kalau kita ambil dia hidup-hidup, mana tahu kita mana kita siap saja kambing tu punya kulit hidup-hidup, adakah kulit ini boleh dinamakan ihab? Tak boleh. Tak boleh. Kalau kita sama juga, jadi tak boleh jadi bersih tak? Jawabnya tak boleh jadi bersih. Sebab hukum ini mengikut bahasa adalah untuk kulit yang kita ambil daripada bangkai, daripada binatang yang dah mati. Jadi kita dah keluarkan perkara yang binatang yang masih hidup. Kemudian faqat tahur, kata Nabi SAW, maka dia telah suci. Jadi kalau dia tadi sama, dia suci. Itu yang disebutkan. Yang tak disebutkan apa dia? Kalau tak disamak, apa hukum dia? Jadi apa hukumnya kalau kulit bangkai tak disamak? Apa hukumnya? Kalau kulit bangkai disamak, hukumnya? Suci. Kalau kulit bangkai tidak disamak, hukumnya? Tidak suci. Mana awak dapat? Siapa cakap? Terbalik. Ha? Ini namanya mafhum. Mafhum mukhalafah. Tak payah cakap, tapi apa? Dapat difahami daripadanya. Betul? Dan ini bermakna bahawa itulah hukum yang penting, bahawa kulit bangkai asalnya adalah najis. Kalau dia tak suci, maknanya apa? Dia najis. Jadi kalau kita belum samak, kita buat bekas untuk air misalnya, kita tuang air kat dalam, boleh tak kita gunakan air tersebut? Jawabnya tak boleh. Itu dia, itu jelas. Dan dalam hadis ini digunakan lafaz faqat tahur, maka dia telah suci, taharah. Tapi Nabi tak kata dia najis. Dan ini menolak dakwaan bahawa mesti ada sebut najis untuk setiap perkara tu, baru dia boleh najis, baru dia jadi najis. Macam kisah apa ni, kambing pula, kisah jilatan apa, anjing kan ada. Nabi tak kata pun dia najis, Nabi cuma suruh apa? Suruh suci. Dan Nabi sebutkan apa? Tuhur inai ahadikum, pensucian bekas minuman seorang daripada kamu, idza balagha fihil kalb, apabila anjing jilat badannya, nampak kan? Suci dia dengan 7 kali dan seterusnya. Jadi Nabi SAW sebutkan kat situ cuma apa ni? Pembersihan. Nabi tak cakap dia najis pun. Oh, kita bersihkan bukan pasal najis, pasal ta'abudi. Ingat tak masalah tersebut? Jadi kita lihat ada sini, ini dalil bahawa apa ni, kita bila sebutkan tahur saja ataupun ada kalimat tahara dalam hadis, maka dia dah menunjukkan apa ni, perkara tersebut adalah najis sebelum disucikan. Sebab tahara apa ni, terbagi kepada dua macam. Yang utama sekali adalah pembersihan daripada najis yang boleh nampak, fizikal, kekotoran. Satu lagi tahara daripada siapa yang tak boleh nampak, iaitu hadas besar dan hadas kecil. Jadi bila kita tak boleh, kita kena lihat perkara tersebut, dia boleh masuk hadas besar, hadas kecil ke, ataupun dia boleh masuk kotor, kotoran yang nyata, maka kita hukumkan dengannya. Baik. Dan lafaz yang berikutnya, ayyuma ihabin dubira. Jadi lafaz dalam sunan apa ni, yang empat itu, faedahnya adalah pengumuman dalam hadis bahawa setiap kulit bangkai bila dia telah disamak, maka dia suci. Setiap tu maknanya apa? Semua. Jadi dengan ini sepatutnya hukum, kalau orang tanya apa hukum apa ni, samak kulit kucing yang disamak, apa hukum kulit buaya yang disamak, apa hukum kulit apa lagi lah awak sebutkan ni, kita dah tak payah nak apa ni, dah tak payah nak susah-susah, tak payah nak cari-cari. Sebab apa? Kita ada umum, ada hukum yang umum daripada Nabi SAW, semua jenis. Tapi masalahnya kalau kulit khinzir disamak, boleh pakai tak? Ada kata kasut apa nak, dia apa? Dia buat daripada kulit apa? Kulit babi. Betul? Kalau kulit anjing pula, buat topi, buat songkok. Ataupun buat apa ni, buat raincoat misalnya. Boleh pakai tak boleh pakai? Boleh pakai tak boleh pakai? Hadis, balik pada hadis. Hadis kata apa? Ayyuma, semua kulit bangkai telah disamak, boleh digunakan. Dia suci, dia bersih. Okey, jadi kita dah dapat zahir dia apa? Semua sekali. Jadi kalau orang kata oh, kulit babi tak boleh walaupun disamak 10 kali. Kulit apa? Kulit anjing tak boleh. Maka dia mesti ada dalil. Kalau tak ada dalil, tertolak dengan apa ni, dengan umumnya hadis ini. Diketahuilah dalam bab menyamak kulit ini, yang mana boleh pakai, mana tak boleh pakai ni, pembahasan ni sebenarnya panjang. Yang dalam kitab ni pun tak cukup panjang sebenarnya. Okey. Dan dalam kitab aja dah sebutkan 7 pendapat. Saya terfikir macam mana 7 pendapat. Sama ada kita ambil pendapat-pendapat kat dalam kitab ini ataupun kita ringkaskan. Macam mana? Kita ringkaskan lah. Kalau sempat baru kita kembali kepada kitab. Baik, jadi kita ada sekurang-kurangnya sekarang ada pendapat, 1 pendapat tentang apakah hukum kulit daripada binatang yang tidak boleh dimakan. Seperti apa? Kucing. Seperti binatang-binatang buas. Apa hukumnya? Pendapat pertama mesti apa? Mesti boleh. Dan dalilnya tahu? Dalilnya adalah umum apa ni, hadis ini. Baik. Tetapi ada pendapat lain, mereka katakan kulit binatang yang tidak boleh yang boleh dimakan kalau disamak bersih, seperti kulit kambing, lembu, unta dan sebagainya. Tapi kalau kulit daripada binatang yang tidak boleh dimakan, maka kita samak pun tak boleh kita gunakan. Jadi dia mengecualikan daripada umum ini. Kalau kita tanya dia apa dalil dia, dalilnya adalah hadis lain. Adalah hadis lain. Hadisnya Nabi SAW mengatakan dibabul juludi tuhuruha. Kama kala Nabi SAW dibabu, yakni penyamakan penyamakan kulit ini adalah penyembelihannya. Lagi sekali, penyamakan kulit ini adalah penyembelihan, penyembelihannya. Jadi mereka mengatakan Nabi SAW menyamakan perbuatan sembelih itu dengan perbuatan dengan sama. Kalau kita ambil kucing punya kulit, kita bersihkan, ada tak, adakah seolah-olah adakah kulit itu dah jadi macam kulit yang telah, yang ini daripada binatang yang disembelih? Jawabnya tidak boleh. Sebab apa? Kucing kita tak boleh, kita sembelih pun tak boleh, tak boleh jadi bersih. Jadi mereka mengatakan, dimunjukkan bahawa yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah binatang-binatang yang halal dimakan saja. Kalau dia mati tak disembelih, lepas tu kulit dia kita ambil, kita samak, baru dia boleh jadi bersih. Ada pun binatang-binatang lain yang tak boleh dimakan, tidak boleh disamak, dia tak akan bersih dengan penyamakan. Yang ini pendapat yang masyhur dalam mazhab Hanbali. Dan mazhab Hanbali antara mazhab yang paling pelik dalam bab ini, sebab dia ada banyak riwayat. Semua, hampir semua pendapat orang dia ada pada mazhab dia. Dia satu mazhab, tetapi dia ada macam-macam mazhab kat dalam satu mazhab. Ini saya selalu katakan apa ni, kalau duduk dua orang cakap pasal satu perkara, bukan kita dapat dua pendapat, kadang-kadang boleh dapat empat pendapat. Setiap orang boleh ada dua pendapat, times tu dah empat, kadang-kadang lebih daripada itu. Baik, jadi sebab itu kalau kita hanya tukar-tukar pendapat saja tanpa kita kembalikan kepada dalil dan kita lihat mana yang lebih kuat, maka kita akan terus menerus dalam ikhtilaf, dan kita tak bagus sebenarnya. Kita mesti cari perkara atau apa ni, hukum yang benar. Baik, balik pada itu pendapat yang kedua lah, pendapat yang kedua. Dan antara ulama masyayikh yang mengatakan dengan pendapat ni adalah Syekh Uthaimin rahimahullah. Dia kata tak boleh apa ni menyamak kulit yang dagingnya tidak halal dimakan. Dan ada pendapat lagi satu mengatakan bahawa kita tidak perlu menyamak. Kita tidak perlu menyamak kulit langsung pun. Dia mati saja, kita dah boleh pakai kulit. Terbalik pula. Ada juga orang kata macam itu. Apa dalil mereka? Kalau kita lihat muka surat 66. Muka surat 66 ni, hadisnya Nabi SAW kata, alastamta'atum bi'ihabiha. Tidakkah kalian memanfaatkan kulitnya? Dia ambil sampai situ je. Oh, jadi boleh kita manfaatkan kulit bangkai walaupun kita tak sama. Dan ini adalah pendapat Imam Zuhri rahimahullahu ta'ala. Ada di dalam kitab ini. Dan pendapat ini dinilai syaz oleh ulama. Sebab pendapat ini tidak diamalkan oleh mana-mana ulama. Sebab apa? Kita kalau lihat keseluruhan hadis, Nabi kata bila dia sama barulah dia suci. Pendapat yang berikutnya, ada berapa pendapat lah? Tiga. Pendapat yang keempat mengatakan bahawa kalau semua binatang sama ada boleh dimakan dagingnya atau tak boleh dimakan dagingnya, bila kita samak kulitnya, hukumnya suci, boleh digunakan kecuali satu jenis binatang, iaitu khinzir. Babi tak boleh dibersihkan dengan samak. Dan ini adalah pendapat Abu Yusuf rahimahullah ta'ala. Dan dalil mereka adalah, walaupun hadis ini umum, mereka ada dalil lain bahawa dalam Al-Quran apabila Allah SWT mengharamkan beberapa jenis makanan, antaranya apa? Khinzir ni, babi. Walahma khinzir fa'innahu rijsun. Fa'innahu rijsun. Kerana sesungguhnya dia kotor, kerana sesungguhnya dia najis. Dan mereka mengatakan kalaulah khinzir ini ketika dia hidup tengah berjalan lagi dia dah najis, bila dia mati menjadi bersih. Dah mati lebih-lebihlah najis. Kalau ayam masih hidup bersih tak? Bila dia mati najis. So mereka mengatakan bahawa asalnya kehidupan satu binatang tu mensucikan dia. Mati je satu binatang itu menajiskan dia. Kalau hidup lagi dah tak suci, bila mati lagilah dia suci. Lagilah dia najis. Jadi bila kita ambil kulit babi, kita nak samak, dia tak akan jadi suci. Jadi itu dalil mereka. Tak kuat ke tak kuat dalil ni? Wallahu alam eh. Tapi ada dalil je. Yang kata tak ada dalil eh. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, dia tambah lagi, dia setuju dengan mazhab, oh tadi mazhab Hanafi, dia setuju dengan mazhab Hanafi, dan dia kata bahawa anjing juga kalau mati kita tak boleh samak kulitnya. Kalau kita samak juga dia tak akan menjadi suci. Kalau kita tanya Imam Syafi'i kenapa, mereka akan menjawab sebab anjing adalah najis ainnya, sama macam babi, jadi kita kiaskan dengan khinzir. Apa dalil bahawa anjing itu najis? Hadis yang kita baca kemarin tu tentang apa? Menyamak ataupun menyertu. Menyertu jilatan anjing sebanyak 7 kali. Jadi itu kias daripada mazhab Syafi'i. Dah 4. Saya nak ringkas-meringkas nanti kita masuk sampai jadi 7 juga eh. Okey, jadi itu sekian apa ni pendapat-pendapat yang ada dalam tentang hadis ini. Sekarang kita nak bahaskan tentang pendapat yang lebih kuat. Pendapat yang lebih kuat. Jadi kita ada 4 pendapat tadi. Satu kata umum semua binatang boleh kita samak, termasuk babi dan anjing. Dan yang kedua adalah kita tak payah samak pun. Itu pendapat yang ganjil. Yang ketiga adalah semua boleh disamak melainkan khinzir. Dan keempat, semua boleh disamak melainkan khinzir dan anjing, iaitu mazhab Syafi'i. Okay. Wallahu'alam. Kalau kita nak berdalilkan daripada hadis ini, kali ini pendapat zahiri adalah pendapat yang paling kuat. Sebab Nabi SAW mengumumkan hukum ini dengan lafaznya ayyuma ihabin. Dalam bahasa Arab, dalam usul fiqh bila disebutkan sesuatu dengan ayyuma, ayyu itu adalah antara lafaz apa? Lafaz umum. Kalau ada pengecualian, tentu telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk babi, termasuk babi. Termasuk anjing, termasuk anjing. Boleh? Itu yang ringkas, ada apa soalan? Dalam mazhab Abu Hanifah, mereka ada perselisihan pendapat tentang masalah babi ini. Pendapat pertama kita katakan apa? Babi ini tidak boleh disamak. Itu satu pendapat. Ada satu lagi pendapat mengatakan bahawa babi ini boleh disamak. Itu pendapat Abu Yusuf rahimahullah ta'ala. Tetapi dalil mereka kenapa babi ini tidak boleh disamak, sebab bukan sebab babi ini najis, waktu dia tak boleh disamak, tetapi kerana apa? Kerana babi ini tidak ada kulit sampai kita boleh samak. Lain pula, dia cerita lain. Bukan pasal najis. Tapi hampirlah, maknanya kalau dia ada kulit, dia tidak boleh disamak. Ni pasal dia tak ada kulit ni, jadi kita tak boleh samak. Kenapa dia tak ada kulit? Mereka kata ada khabar bahawa orang yang sembelih, na'udzubillah, sembelih babi ni, bila mereka nak masak, mereka tak siap kulit, mereka tak siam kulit, mereka cuma apa ni, ambil bulu dia je, cukur bulu dia, dan biasanya mereka lepas tu dengan mereka potong dengan apa ni, dengan daging, dengan kulit sekali mereka masak. Daripada sudut saintifik, ada orang boleh kaji lah eh. Macam kemarin kita cerita pasal apa, anjing tu ada peluh tak ada peluh kan. Jadi ini pun satu hal juga. Jadi yang betulnya babi ada atau tak ada kulit ni? Ha? Ada kulit. Sebenarnya ada. Cuba dia apa, mungkin halus ataupun dekat dengan dagingnya, dengan dagingnya isinya. Oleh kerana itu, kalau dia ada kulit, dia sama juga masuk dalam hadis ini, kulit dia pun boleh di sama. Tapi kalau awak ada songkok diperbuat daripada kulit kambing dengan kulit anjing atau babi, saya rasa tak ada orang yang apa ni, walaupun mazhab khilaf, bila kita nak amalkan, agak-agak kita nak ambil yang mana satu, yang boleh, yang tak ada khilaf punya ke, yang ada khilaf punya. Yang tak ada khilaf punya lah, ambil lah songkok kambing ke, songkok lembu, songkok unta, ataupun stokin ke dan sebagainya. Jangan kita ambil yang daripada demikian. Tapi dalam waktu yang sama itu amalan kita. Kalau ada orang nak pakai pakaian ke atau sebagainya daripada kulit babi dan anjing, boleh tak kita ingkar ini salah, ini haram dan sebagainya? Sebenarnya tak boleh. Dalam bab ni kita nak berlapang dada. Sebab apa? Kita tahu dalil-dalilnya. Jadi masing-masing semua ada dalil. Jadi pendapat yang paling lemah dekat sini adalah pendapat Imam Zuhri rahimahullah ta'ala. Ada dekat dalam kitab ni nombor berapa? Muka surat 69, iaitu pendapat yang terakhir, pendapat ketujuh. Beliau menyatakan kulit bangkai dapat dimanfaatkan walaupun tidak disamak, baik bahagian luar maupun bahagian dalam, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari riwayat Ibnu Abbas bahawa Rasulullah SAW melalui seekor bangkai kambing lalu bersabda, tidakkah kalian memanfaatkannya dengan menyamaknya? Para sahabat menjawab, sesungguhnya itu bangkai. Tapi riwayat kita lain . Tapi riwayat yang dari Imam Zuhri ni, beliau bersabda yang diharamkan hanyalah memakannya. Jadi Imam Zuhri pakai riwayat ini, jadi dia ada dalil juga. Kita punya riwayat adalah kenapa kamu tak manfaatkan kulit je, bangkainya? Dia bangkai, wahai Rasulullah. Maka Nabi kata, apabila kulit itu telah disamak, maka dia suci. Itu riwayat kita kan. Tapi riwayat pada Imam Zuhri hanya ada apa? Sesungguhnya yang haram adalah untuk memakannya. Jadi kalau yang haram adalah makannya, jadi kulitnya boleh pakai. Tak ada disuruh pun kita menyamakannya. Jadi apa jawapan kita terhadap pendapat Imam Zuhri? Bahawa kita kena lihat hadis-hadis lain. Hadis lain mengatakan, mensyaratkan kita menggunakan, boleh kita gunakan daging ini, kulit ini, hanyalah apabila dia disamak. Sebab tu dia kata kat sini bahawa hadis tersebut bersifat mutlak dan telah dibatasi oleh hadis-hadis menyamak yang telah lalu. Dan satu faedah lain, sebenarnya Nabi SAW lalu tu dia bukan nampak kambing yang mati macam itu saja. Dia nampak ada sahabat-sahabat sedang mengheret yajurunaha, menyeret kambing tersebut. Kalau kita lihat daripada sudut psikologinya, kalau awak nampak orang heret kambing dengan orang angkat kambing, ada beza tak? Agak-agak kalau orang tu sedang angkat kambing, Nabi SAW akan tanya tak, kenapa kamu tak manfaatkan bangkainya ke tak? Sebab apa? Kita angkat. Bila kita angkat tu menunjukkan bahawa kita ada ambil perhatian terhadap kambing tersebut, ada kita pelihara dia. Tapi kalau kita heret dia saja, kena tanah apa semuanya rosak kan kulit dia, Nabi SAW marah, kenapa kamu tak manfaatkan bangkainya? Jadi mereka kata, ini bangkai maitah, wahai Rasulullah, maitah tu najis, mana kita boleh manfaatkan? Oh, kulitnya kalau kita sama boleh kita gunakan. Dan dalam hadis ini menunjukkan daripada riwayat ini bahawa Islam menggalakkan kita, bahkan melarang kita daripada membazir-bazirkan harta benda. Mana harta benda yang masih boleh kita gunakan, masih kita perbaiki, maka sebagusnya, sebaiknya adalah kita betulkan, kita perbaiki dan kita manfaatkan. Kalau kita tak gunakan untuk diri kita, kita kasih orang gunakan dan manfaatkan. Jadi kalau orang nak ambil dalil untuk bisnes recycle ni, inilah dalil. Nanti recycle punya apa tu, factory, dia taruh hadis ni lah, alam tafa'atum bi'iha bi'ah. Dan itulah sebenarnya ajaran Islam, bukan mensia-siakannya sahaja. Okay, ada masih sikit lagi ataupun dah masuk. So, 8.26 semalam 8.26. Okay, kita berhenti di sini dahulu. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita sambung pembahasan kita tentang hadis menyamak kulit binatang yang telah mati. Kita akan teruskan dengan hadis berikutnya kerana ada tiga buah hadis yang berkaitan dengan bab yang sama. Kemudian insyaAllah kita akan rumuskan pembahasan pada malam ini insyaAllah ta'ala di papan putih ni. Jadi hadis yang berikutnya adalah hadis yang ke-17. Ya, hadis ke-17 An Salamah Ibn al-Muhabbiq radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Dibahu juludil baitati tuhuruha. Sahahahu Ibn Hibban. Yang maksudnya penyamakan kulit bangkai adalah pensuciannya, disahihkan oleh Ibn Hibban. Jadi hadis ini semakna dengan hadis-hadis berikutnya, cuma ada satu tambahan lain. Dia tak sama. Kalau sama, kemudian kita sebutkan hadis ini, menunjukkan bahawa kita cuma mengulang hadis saja, memperbanyak-banyakkan hadis dalam kitab ini. Itu bukan maksud pengarang kitab ini, itu Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani. Tentu terdapat faedah tambahan daripada hadis riwayat ini, hadis ke-17 ini, berbanding dengan yang lain. Kalau kita lihat hadis yang sebelum ini hanya menerangkan tentang ihab, dan kita katakan ihab itu adalah kulit bangkai. Apabila dia disamak, maka dia suci. Tetapi kita tafsirkan kulit bangkai ini dengan semua kulit bangkai. Saya semua bangkai. Yang ini sama ada binatang itu halal dimakan ataupun tidak halal dimakan. Dan tetapi dalam riwayat ini, di babu juludil maitah, penyamakan kulit bangkai. Jadi dekat sini disebutkan tentang bangkai. Jadi kalau kita dah sembelih, apa tu kambing tersebut, kita ambil kulit dia, perlu tak kita samak? Perlu tak disamak? Ikut hadis ini tak perlu lagi. Sebab apa? Hadis ini mengkhususkan penyamakan pada kulit apa? Kulit bangkai. Satu jenis kulit, iaitu kulit bangkai. Kalau tak ada hadis ini, ikut hadis yang sebelum tu, semua kulit yang telah disamak, maka dia suci kan? Jadi kalau gitu, kita dah sembelih kambing, hari kurban kita sembelih kambing banyak, nak pakai kulit dia, mesti nak kena samak dulu. Ada orang kan gitu, kena samak dulu. Tapi daripada hadis ini, oh tidak, bukan itu fahaman yang benar. Fahaman yang benar adalah kulit yang perlu disamak adalah kulit mati tanpa disembelih. Kulit yang mati walaupun dia tidak disembelih. Itu hadis hadis ini menunjukkannya, penyamakan kulit bangkai adalah penyuciannya. Ini disahihkan Ibn Hibban rahimahullahu taala, dan dia dinilai sahih oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Dan terdapat beberapa riwayat lain, kita akan ambil dengan cepat. Sebelum itu, perawi hadis ini adalah Salamah Ibn al-Muhabbiq radhiyallahu anhu, seorang sahabat termasuk dari kalangan orang-orang Basrah, orang Basrah di Iraq. Putranya yang bernama Sinan meriwayatkan hadis darinya, dan Sinan juga seorang sahabat. Baik, tafsir hadis menurut Ahmad, Abu Daud dan Nasa'i, Al-Baihaqi dan Ibn Hibban dari Salamah dengan lafaz di babul adimi zakatuha. Ini yang penting kita kena highlight sikit. Ada riwayat lain, ada lafaz dengan lafaz lain, iaitu lafaznya di babul adimi zakatuha, dengan menyamak kulit. Adim ni kulit, berarti dapat mensucikannya. Tapi terjemahan mensucikannya ni tidak begitu tepat, sebab zakatuha artinya penyuciannya dengan penyembelihan. Sebab orang-orang kata zakat itu maknanya saya telah sembelihkannya dan dia jadi bersih. Sebab tu zakat tu kita buat zakat dengan zal, kena keluarkan lidah tu, tajwidnya tu. Itu maknanya apa? Sembelihan. Bila dah sembelih, suci. Bila dah suci, boleh dimakan. Jadi kalau ikut lafaz ini, penyamakan kulit bererti penyembelihannya. Jadi ini dalil untuk siapa? Untuk ulama yang mengatakan kalau binatang itu yang jenis boleh dimakan, halal dimakan, lepas tu dia mati, tak disembelih, boleh kita pakai kulitnya kalau kita samak. Tapi kalau jenis yang tak boleh dimakan, walaupun masih hidupnya dia, dia bersih, dia halal. Bukan halal, maknanya dia suci, dia tentu seperti kucing, tapi kita tak boleh sembelihnya untuk dimakan kan? Maka yang itu tak boleh kita samak kulitnya. Ini dalil bagi mereka. Dan jadi lafaz itu ada dua lafaz, dan oleh kerana ada lafaz yang ini, maka Syekh Uthaymin rahimahullah ta'ala mengkhususkan penyamakan hanya kepada binatang yang dagingnya halal dimakan. Kata Syekh San'ani rahmallahu ta'ala, dalam bab ini banyak hadis semakna yang menunjukkan apa yang telah disebutkan hadis Ibnu Abbas. Dan dia mengatakan menyamakan antara menyamak dengan menyembelih, menyamakan antara menyamak dengan menyembelih sebagai pemberitahuan bahawa menyamak kulit kambing untuk menyucikannya sama kedudukannya dengan menyembelih dalam menjadikannya halal. Kerana dengan menyembelih dapat menyucikannya dan halal untuk dimakan. Jadi fungsi penyamakan ni seperti fungsinya penyembelihan. Jadi kalau binatang tak boleh disembelih, tak boleh kita samak kulitnya. So tu dalilnya. Faham eh? Dan dalil lagi, ada pendapat lagi satu mengatakan umum, semua boleh dimakan sama ada dagingnya halal dimakan atau tidak, semua boleh disamak menurut apa ni umum hadis yang sebelum ini. Jadi sebab tu Ibnu Hajar Asqalani dimasukkan riwayat-riwayat ini memberi isyarat gambaran tentang apa khilaf ulama tentang masalah ini. Boleh? Lagi satu hadis, hadis yang ke-18, wa an Maimunah radhiyallahu anha qalat marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syatin yajurrunaha فقال لو أخذتم إهابها فقالوا إنها ميتة فقال يطهرها الماء والقرب أخرجه أبو داود والنسائي. Dari Maimunah radhiyallahu anha berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seekor kambing yang mereka sirik, maka beliau bersabda, bagaimana jika kalian mengambil kulitnya atau mengapa kalian tidak mengambil kulitnya? Mereka menjawab, sesungguhnya dia telah menjadi bangkai, innaha maitah. Maka beliau bersabda, dia dapat disucikan dengan air dan menyamaknya. Wal qaras, itu terjemahannya lah. Hadis berkata oleh Abu Daud dan Nasa'i. Dan kedudukan hadis ini adalah hadis yang sahih sebagaimana dinilai oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dan ulama-ulama lain. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Maimunah Ummul Mukminin, Maimunah binti Al-Harith Al-Hilaliyah. Sebelum ini hadis diriwayatkan oleh Ummu Salamah, yang ini oleh Maimunah. Namanya yang asal adalah Barrah. Barrah maknanya yang banyak buat kebajikan, bir. Dan Bar adalah salah satu daripada Asma'ul Husna. Sebab Allah SWT dalam Al-Quran, orang-orang ahli syurga, pada apa ni, bila di syurga mereka akan sebutkan lah, inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barur rahim. Sesungguhnya kami dahulu di dunia nad'uhu, kami sembah dia, kami berdoa padanya, sesungguhnya dia yang Allah SWT huwal barru, yang banyak memberi kebajikan, ar-rahim, yang maha mengasihani. Jadi namanya Barrah. Tapi kenapa ditukarkan? Dan siapa yang tukarkan? Ia diganti oleh Rasulullah SAW dengan Maimunah. Nama dah bagus-bagus eh? Barrah banyak apa? Banyak buat baik. Wanita yang banyak buat baik. Tapi digantikan dengan Maimunah. Maimunah namanya, maknanya adalah Maimun daripada kalimat Yamin. Yamin tu sebelah kanan. Daripada bahasa Arab, maknanya yang penuh berkah, yang penuh kebaikan, kemuliaan. Ashabul Maimunati kan? Jadi sebelah kanan semua penuh berkat. Jadi dinamakan dengan Maimunah yang diberkati. Persoalannya kenapa Nabi SAW gantikan nama Barrah kepada Maimunah? Sebab nama Barrah ini terlampau tinggi sangat. Terlampau apa? Terlampau mulia sangat. Takut-takut orang yang bawa nama Barrah, orangnya tak sampai kepada Barrah, tak sampai begitu punya baik. Jadi dia ada makna, terdapat makna tazkiyah yang berlebih-lebihan, yakni penyucian, pemuliaan, kemuliaan atau pemuliakan secara berlebih-lebihan. Dan dalam Islam, dalam bab menamakan anak, kita dilarang untuk meletakkan nama yang terlampau agung, terlampau mulia sangat, sebab takut-takut kita memuji diri sendiri dengan secara berlebih-lebihan. Sebab tu Nabi SAW gantikan Barrah dengan Maimunah. Beliau dinikahi oleh Rasulullah SAW pada bulan Zulqa'dah tahun ke-7 dalam Umrah Al-Qadiyah, yakni Umrah Qadha. Umrah qada berlaku pada tahun 7 Hijrah. Wafat tahun 61 Hijrah. Ada yang mengatakan tahun 51 Hijrah. Yang lain mengatakan tahun 66 Hijrah. Dan yang lainnya lagi mengatakan selain itu. Biasalah kalau kita lihat daripada awal kitab ini, bila nak sebutkan tentang tarikh wafatnya sahabat, ada macam-macam pendapat. Jadi itu satu perkara biasa. Dan yang lainnya lagi mengatakan selain itu. Dia adalah bibi, iaitu makcik, makcik sebelah mak kepada Ibnu Abbas, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menikah lagi setelah menikah dengannya. Jadi ini istri terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, tafsir hadis dalam lafaz lain, menurut Ad-Darqutni dari Ibnu Abbas, alaysa fil ma'i wal qarazi ma yutahhiruha, bukankah pada air dan qaraz yang dapat menyucikannya. Sebelum kita teruskan, qaraz tu apa maknanya? Terdapat perselisihan pendapat tentang makna qaraz. Ada mengatakan qaraz itulah daun-daun pohon sidir. Pohon sidir ni pohon apa ni? Pohon bidara yang wangi tu. Jadi daunnya bila diletakkan, diperamkan kulit binatang tu dengan taruh benda lain kan, dengan air dan sebagainya, maka dia dapat apa ni, menyedut kan kulit tu. Kalau baru-baru kita siap tu, dia macam basah dalam dia tu kan, dia akan sedut, dia akan keringkan dengan cepat, hilangkan baunya. Dan dengan kalau dilakukan dengan cara-cara yang betul, maka dia akan membersihkan kulit tadi. Jadi kulit tu dah jadi bersih. Ada yang mengatakan dia adalah pohon. Qaraz ni adalah pohon yang tertentu yang kita ambil daripada kulit kayu dia tu. Kulit kayu tu dia ada macam sifat apa ni, yang kita campurkan tu dia boleh juga macam chemical yang boleh membersihkan membersihkan kulit, kulit binatang. Baik, jadi khilaf ni tentang makna qaraz ni. Adapun riwayat alaysa fi syatti wal qaradhi ma yutahhiruha, bukankah pada syat, yakni sejenis pohon, dan qaradh itu dapat mensucikannya. An-Nawawi berkata sesungguhnya hadis dengan lafaz ini batil dan tidak ada asalnya. Jadi yang penting dekat sini, lafaz yang betul adalah air dengan qaradh. Qaradh tu yang kita tak tahu apa yakni dia punya khilaf tu tentang qaradh. Yang penting kita boleh bersihkan kulit dengan air. Itu yang penting tu. Air tu boleh antara ejen yang boleh menyamakkan kulit. Jadi dalam hal ini sebenarnya hadis ini, permasalahan hadis ini adalah, sekarang kita tahu bahawa kalau kulit bangkai ni, kalau kita boleh samak dia, maka dia jadi bersih dan kita boleh gunakan, letak air kat dalamnya jadi bekas untuk simpan air, dan kita boleh beruduk dengannya. Tapi persoalannya macam mana nak samak? Kalau kita tanya orang kat dalam kelas ni, tak tahu berapa orang yang boleh terangkan macam mana qaraz nak sama, sebab mereka tak pernah sama. Mereka tak pernah sama kulit binatang. Pegang kulit binatang pun belum tahu lagi, ya. Kalau pegang pun bag handbag ke, tali pinggang ke dan sebagainya. Macam mana nak buat tak tahu. Tanya orang-orang lain, orang Indonesia, orang Malaysia mungkin tahulah. Kita tak tahu lagi cerita dia. Jadi ilmu ni dah tak ada pada kita sebab kita tak perlukan, sebab binatang pun tak ada kat tempat kita. Tapi untuk memahami apa ni hadis ini, ulama mengatakan adakah cara menyamak ini terkhusus ataupun khusus dengan apa yang disebut dalam hadis. Sebab kita kalau nak keluarkan hukum, kita balik pada hadis kan. Jadi cara menyamak ni macam mana? Mesti tak kita ambil daripada apa yang ada dalam hadis, iaitu menggunakan air dan qaraz. Qaraz tu sama ada daun pokok ataupun batang pokok lah ni, kulit kayu pokok. Adakah mesti dengan itu? Kalau kita letak garam, kita letak benda lain, kita letak kimia-kimia lain di zaman sekarang ni yang boleh juga membersihkan, boleh tak kita lakukan demikian? Jadi itu persoalan. Ataupun lebih jauh daripada itu, kalau kita biarkan aja kulit itu, kita sidai aja, kita tak letak air, kita tak buat apa, kita biarkan aja kat situ sampai dia kering, boleh tak dia jadi bersih? Boleh tak kita namakan kulit tu kulit yang telah disamak? Contohnya macam apa ni, kucing kena langgar kan, kat atas jalan raya, orang langgar, langgar. Wah, terus diambil dah bersih, Ustaz. Kita nak pakai. Nak buat sejadah. Dah disamak ke belum disamak? Ataupun tak, samak tu awak pakai kimia apa pun, mahal punya pun, tak tak kira juga. Sampailah awak gunakan yang dalam hadis al-ma' wal-qaras. Adakah ini pengkhususan ataupun tidak? Kenapa kata ulama? Kita tengok apa ulama kata dululah. Kita dah boleh bayang-bayangkan lah. Sebab kita budak baru belajar kan. Kita dengar dulu orang alim cakap apa dulu, kita lihat dulu. Jadi baru kita ada apa background, baru kita boleh cakap. Kalau kat kedai kopi punya cara, habis semua dia hitam sebarang aja. Dia tak dengar mana pun ulama yang tak pernah belajar, dia cakap sebarang aja. Gitulah, ginilah dan sebagainya. Kalau kita pergi internet, tengok kat internet cara nak menyamak orang Dayak, Red Indian tu, diorang kan pakai kulit, kulit diorang buat apa, diorang punya kemah dan macam-macam lagi. Nama cara diorang adalah pakai namanya tanning, T-A-N-N lah, ya, tanning lah, tan. Mereka boleh sembelih, kalau mereka sembelih lah, kalau tak sembelih pun mereka akan penggal kepala binatang tersebut, biasanya rusa lah. Rusa kulit dia kan, kulit dia dah dahsyat. Otak rusa tu dikeluarkan, mereka pecahkan buat triangle, mereka keluarkan otak tu. Otak tu mereka campur dengan air panas sikit, kemudian mereka apa ni, saya tak ingat dicampur apa lagi, itu je lah saya rasakan. Lepas tu dipanaskan, kalau boleh kita blendkan dia. Otak tu kan macam otak lah kan, dia macam ketul. Tapi bila dia panas letak air, dia boleh jadi macam air tau, dia macam cair macam minyak. Minyak tu disapukan dekat apa ni, dekat kulit tersebut. Ini orang panggil apa ni, brain tanning. Brain tanning. Dan mereka katakan untuk setiap binatang otak dia cukup untuk dia punya kulit. Tak mestinya apa ni mentang-mentang kulit dia besar, otak dia pun mesti besar, kepala dia mesti besar. Tak ada. Allah jadikan otak dia tu cukup untuk apa ni, untuk cover kulit dia untuk disamak. Jadi bila dah tu, mereka gantung dan mereka asapkan dia. Lamalah mereka asapkan dia. Tu yang orang Dayak buat tu kan, dia kan jadi bersih. Dan sama ada kita samak kulit tu dengan bulu-bulu dia sekali, kan ada kan, yang ada bulu dia sekali sedap kita duduk tu. Dan satu lagi yang kita soyat bulu je lah. Soyat bulu tu kita kena hati-hati juga, sebab kat dalam tu ada membrin-membrin dia dan sebagainya. Jangan terlebih, nanti koyak. Dan cara-cara yang tertentu lah. Jadi apa ni, banyak cara. Banyak cara. Apakah cara yang dibolehkan hanya yang dalam hadis ini? Jadi kita lihat apa ni dalam kitab muka 171, dalam syarah Muslim, Imam Nawawi telah berkata, boleh menyamak dengan sesuatu yang dapat menyerap kotoran-kotoran kulit dan membuatnya harum serta menjaganya dari terjadinya kerosakan, seperti asyad, jenis pohon. Walaupun hadis ni batil, hadis ni salah, yang penting apa kata dia, kalau kita kaji kata-kata dia, yang penting dia dapat menyerap kotoran kulit tu dan dia dapat membuat dia harum, wangi, tak busuk. Sebab kalau kita biarkan kulit tu, dia akan jadi busuk ke bau. Jadi kalau boleh hilang kotoran-kotoran tersebut dan menjaganya dari terjadi kerosakan, yang tadi saya katakan tu, kita ambil kulit tu kita sidai je kat matahari, lepas tu boleh bersih. Siapa pernah try? Kalau siapa try, tak akan jadinya. Apa jadi pada kulit tu agak-agak? Berulat. Sebab kat dalam tu dia masih ada dia punya macam membrin-membrin, ada dia punya lemak-lemak tu semuanya. Sekejap lagi aje lalat semua datang kat tu, langau akan datang. Bahkan tak lama, satu jam dia awak letak kat situ, walaupun dalam air, kalau air tu tak ada garam, sekejap aja rosak. Kulit tersebut dah tak boleh pakai, lepas tu berbau, lepas tu dia berulat, habis rosak semuanya. Sebenarnya tak. Jadi menunjukkan bahawa dia mesti berlaku, kita perlu lakukan sesuatu, mesti letakkan beberapa bahan ini sampai dia boleh jadi bersih. Caranya kata Imam Muslim, apa saja, dengan sesuatu yang boleh menyerap kotoran-kotoran kulit dan membuatnya harum. Tak mesti wangi sangat lah, yang penting tak busuk. Serta menjaganya dari terjadinya kerusakan, seperti asyad. Dan dia melanjutkan bahawa termasuk mutiara yang dijadikan oleh Allah di bumi menyerupai logam, yang ini jenis pohon ni. Al-Jawhari berkata, sesungguhnya pohon itu baunya wangi, rasanya pahit, dapat digunakan menyamak dan menguliti buah delima, dan ubat-ubatan yang suci. Tidak dapat disucikan dengan matahari. Boleh tak kita bersihkan dengan sidai dengan matahari? Jumhur ulama kata tak boleh, melainkan menurut Al-Hanafiyah. Yang ini mazhab Hanafi. Dan juga tidak dapat disucikan dengan tanah, gertak tanah ataupun debu dan garam, menurut pendapat yang paling sahih. Jadi ada dua pendapat kat sini. Satu kata apa? Boleh kita gunakan apa juga cara, melainkan apa? Melainkan menggunakan matahari dengan kita tak buat apa-apa. Ada pun ada tak ulama mengatakan mesti pakai apa dalam hadis ni, air dan qaras ni? Tak ada. Jadi walaupun hadis ni ada macam ini, mereka tak gunakan, mereka tak apa ni, ambil hadis ni sebagai penetapan untuk cara mencuci ataupun menyamak kulit. Jadi semua sepakat bahawa kita boleh gunakan apa juga cara, yang penting kita buat sesuatu, jangan kita sidai sahaja. Adapun mazhab Hanafi, bila mereka mengatakan boleh mencuci dengan matahari, mereka kiaskan dengan najis-najis lain. Dengan najis lain. Sebab apa? Kalaulah taruhlah kita ada apa ni, tak ada kat atas tanah ni adanya najis. Najis anjing misalnya. Lepas tu lama-lamaan apa ni, kena matahari, tiup angin, dia bersih. Tanpa kita lakukan sesuatu. Apakah tempat itu sudah bersih ataupun belum? Jawabnya, dah juga. Jadi menunjukkan bahawa maksud daripada pembersihan adalah dia bersih. Jadi najis dia hilang, jadi ain dia hilang. Tidak kira apa cara juga, sama ada dengan perbuatan manusia ataupun dengan selainnya. Jadi dikiaskan dengan bab sama. Jadi ada hujahnya dekat situ. Tapi kan telah kita katakan, kalau awak letak je kulit tu, awak tak letak garam, tak letak apa semuanya, bahkan ada kalau kita letak garam pun, dia akan apa, rosak. Dia tak boleh jadi apa ni, dia tak boleh disamak dan tak boleh dipakai. Satu soalan tadi. Jika seorang dengan tidak sengaja membeli daging ayam yang tidak disembelih, adakah lebih baik dia membuangnya atau memberikannya kepada jirannya yang kafir? Siapa nak jawab? Mana lagi baik? Buang lebih baik. Kalau diberikan kepada jiran yang kafir, baik juga. Cuma buang lagi baik. Kenapa buang lagi baik? Tapi kalau diberi pada orang, kita sebab menggalakkan benda yang, walaupun dia orang kafir, kalau kita beri, kita dah kira turut dia punya syariat yang berdali. Okey, boleh. Kita faham eh? Ha, hujahnya apa? Kalau kita berikan pada orang kafir, kita syubhat apa ni membenarkan dia orang apa ni makan benda yang haram. Tapi syubhat yang lain, orang kafir boleh makan apa benda yang haram? Orang kafir boleh makan benda yang haram kan? Boleh ya? Boleh tak? Tak, dia boleh lah. Dia boleh. Dia kalau dia nak. Tapi kita katakan, apa ni, adakah tu dibenarkan oleh syariat? Islam benarkan orang kafir makan apa ni, bangkai? Jadi sebenarnya kat sini terdapat satu masalah usul fiqh sebenarnya. Apakah orang kafir dituntut dengan hukum ahkam syariat ataupun tidak? Halil kufar mukhatabuna bil ahkam syariah. Ada yang lebih khusus hukum-hukum furu'. Kalau akidah dah tentu lagi ya, dah tentu. Kalau hukum furu' macam mana? Adakah mereka diperintahkan untuk solat, untuk berwuduk, untuk mandi junub, untuk bersihkan daripada najis dan sebagainya? Adakah mereka dituntut ataupun tidak? Jadi ada dua pendapat kat sini. Nanti kita dah masuk bab ni, tapi kita ambil ringkas ya. Pendapat pertama mengatakan tidak, mereka tak dituntut apa ni, untuk hukum-hukum furu' ni. Tahu hukum-hukum furu' eh? Hukum-hukum cabang. Kalau usul maknanya apa? Akidah. Sebab apa? Mereka hanya dituntut untuk apa ni? Untuk masuk Islam dulu. Jadi kalau mereka belum masuk Islam, mereka tak dituntut untuk solat dan sebagainya. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan mereka dituntut untuk usul, yakni hukum-hukum usul dan juga hukum-hukum furu'. Hanya sahaja mereka tidak sah mereka melakukan perkara-perkara yang furu' ini sampailah mereka selesai yang usul. Itu pendapat yang lebih kuat. Dan dalilnya adalah Allah SWT akan mengazab orang kafir bukan kerana dia tak Islam saja, tetapi Allah akan mengazab orang kafir kerana dia meninggalkan syariat-syariat Islam yang lain. Seperti dia tak solat, dia tak beri zakat, dia tetap akan apa ni, akan diazab kerana dosa-dosa tersebut. On top of apa ni, dia kafir. Dalilnya dalam surah Mudathir, apa ni, qalu ma salakakum fi saqar. Ahli syurga bila jumpa dengan orang-orang ahli neraka ni, mereka tanya, apa yang buat kamu dimasukkan dalam neraka saqar? Qalu la naku minal musalli, kami dulu tak solat. Jadi sebab dia masuk neraka apa? Dia tak solat. Dia menunjukkan dia tinggalkan solat tu, dia kena azab. Yang kita boleh kiaskan semua hukum-hukum furu' yang lain. Walam naku nut'imul miskin, dan kami dulu tak beri makan orang-orang miskin. Ini kan kalau kita katakan ni khusus untuk orang Islam, tak, mereka tak beri zakat pun mereka kena hukum. Walam naku nut'imul miskin wa kunna naqudu ma'al qa'idin wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan dulu kami mendustakan hari kiamat. So ini masalah furu' ke usul? Usul. Jadi dulu kena, yang usul kena, yang furu' pun kena. Wa kunna naqudu ma'al qa'idin hatta atana al-yaqin, dan kamu dulu, kami dahulu apa ni, berpoya-poya dengan orang-orang yang apa ni, orang yang qa'idin, orang yang berpoya-poya, yang lalai, sampailah atana al-yaqin, sampailah keyakinan, yakni sampai kita mati. Jadi mereka dimasukkan mereka dengan kerana sebab-sebab ni semua. Tapi kalau mereka solat sebelum mereka selesai usul tu, yang ni akidah, maka ibadat mereka tidak sah. Jadi kalau kita tanya, kalau orang tanya, boleh tak orang kafir makan daging babi? Boleh tak orang kafir makan bangkai? Minum marak? Sebenarnya apa? Tak boleh. Jadi kalau tak boleh, kita tak boleh kasih diorang. Dia nak, dia kena cari sendiri. Kita tak boleh belikan untuk diorang. Kita tak boleh jual diorang. Faham? Kita bela apa ni, khinzir, tak maaf eh. Kenapa awak bela khinzir? Saya tak makan. Nanti diorang datang nak beli, saya sembelihkan untuk dia. Kalau sembelih lah, tak ada atau saya jual. Saya cuma makan duit dia je. Boleh tak? Tak boleh juga. Awak tak makan, awak jual pada orang yang haram makan ni, iaitu orang kafir. Ada pun hukum dunia, kalau mereka minum arak, kalau mereka makan yang haram, apakah kita hukum dia dengan hukum Islam? Tidak. Kalau hukum Islam, orang yang marah kena sebat. Orang makan yang haram, kita boleh apa ni? Kita boleh ta'zir dia. Kita boleh hukum dia. Tapi orang kafir, kita tak buat. Di dunia tidak. Tapi di akhirat, adakah dia akan diazab? Dia akan diazab oleh Allah SWT. Jadi jawab untuk yang tadi, daging ayam kita beli tak sembelih, maka boleh tak berikan kepada jiran yang kafir? Dia bukan masalah lebih baik atau tidak lebih baik. Haram kita berikan kepada orang kafir. Sebab tu kalau kita ada arak, misalnya orang kasih kita arak, hamper ada arak, ramaklah buang, sayang lah. Sayang ni abang arak. Jiran kita tu suka minum arak, kan kita odi, dia kasih dia. Thank you dia kata, terima kasih. Lepas tu dia kasih balik kita hadiah lain. Untung juga nampak. Walaupun dia tak ada niat nak jual beli, nak jual beli dah cerita lain lah, haram lah. Inilah apa ni, jiran contoh, jiran misali, harmoni saja. Apa kata kita? Lepas tu dia dah minum, mabuk pun sebenarnya, awak tanggung lah dosa dia. Jadi tak boleh, bukan lebih baik lagi, mesti buang. Tapi kalau ikut hadis, Nabi SAW kata, jangan buang kan? Nak ajak, kenapa kamu tak manfaatkan kulitnya? Jadi kena faham lah, kat mana yang boleh, mana yang tak boleh. Manfaatkan bukan maknanya kita berikan pada orang kafir. Manfaatkan dengan kulitnya, kita gunakan ke dan sebagainya. Kalau boleh. Kalau daging ayam, dah jadi daging, dah tak ada kulit, bulu pun dah tak ada. Jadi dah tak ada cerita lah. Kalau dengan bulu-bulunya sekali, bulu-bulunya kalau boleh manfaatkan, lebih baik manfaatnya. Tak payah, tak wajib pun. Yeah. So in Ramadan yang besar, tu mati-mati sel fruit, fruit. Makanan. Ah, siapa nak jawab? Kita dah keterangan kaedah. Orang kafir mesti puasa tak? Kalau dia tak puasa, berdosa tak? Berdosa kan, kena azab kan? Jadi boleh tak kita kasih dia makan dalam bulan Ramadan? Tak boleh lah. Tak boleh. Kita bantu-membantu dalam ismi wa kutuan, dosa dan permusuhan. Tapi kalau dia sakit, walaupun dia orang Islam sakit, ataupun haid, ataupun apalah, dia tak puasa, kita jual lah pada dia. Ustaz, macam mana hukum orang-orang Islam yang kerja dengan fast food restoran? Kenapa pula? Bulan Ramadan? Bulan Ramadan. Dia kerja dekat kerja dengan kerja orang macam tu lah. Contohnya dengan fast food restoran macam mana? Yelah, jual beli makanan siang hari Ramadan, hal tak hukum yang mana? Mungkin memang tak boleh. Kalau boleh pun, apa ni, kira hampir dekat waktu buka misalnya. Sebab apa, dimakan kat situ. Tapi untuk apa ni, dia bawa balik untuk buat buka, boleh lah. Tapi kadang-kadang pasal masa, kalau dekat dengan buka, nanti kalau kabut semua jam eh, nanti tak sempat buka, buka dalam bas dalam MRT. Jadi kita cepatkan sikit tengah hari pun orang dah jual, tak apa lah. Yang penting bukan untuk dimakan kat situ. Kita tak tahu apa dia buat, mungkin dia makan kat rumah ke apa semuanya, dia tak puasa. Nah, itu bukan urusan kita lah. Tapi kalau dah sampai makan kat depan kita, tak boleh. Jadi bulan Ramadan, yang bagusnya kita tutup kedai. Kita tutup kedai. Tapi ustaz, bisnes habis rugi apa semuanya. Allah Allah akan gantikan insyaAllah. Ada 11 bulan untuk buat apa ni? Untuk buat bisnes, untuk dapat untung. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Siapa yang tawakal pada Allah, Allah akan berikan dia jalan, jalan keluar. Allah akan berikan dia rezeki daripada dia tak kira-kira, tak sangka-sangka. Ada soalan lagi satu, apakah hukum makan telur binatang yang hidup dua alam? Apa binatang yang hidup dua alam? Ketam. Ketam tak ada telur eh? Apa? Penyu. Aha, penyu. Kura-kura penyu. Katak. Tak, jadi kita tahu gambaran-gambarannya. Boleh ke tak boleh? Sebelum kita cakap pasal makan telur binatang yang hidup dua alam, baik kita tanya tentang boleh tak makan daging binatang yang hidup dua alam? Boleh tak makan katak? Boleh tak makan penyu? Ketam. Kalau jawab kat sini semua boleh, telur lebih-lebih lagi boleh. Betul tak? Jadi apa jawapannya? Sebenarnya ni bab makanan lah. Okey, ada pun katak, ada khilaf. Sebab ada hadis melarang daripada membunuh katak. Bukan makan katak, daripada membunuh katak untuk buat ubat. Nabi SAW ada ditanya, apa ni, orang ni dia doktor, dia tabib, dia nak buat ubat daripada minyak katak. Nabi SAW tak kata tak boleh. Ini untuk perubatan tak boleh. So tu dalil bahawa tak boleh. Kalau tak boleh dibunuh, maknanya tak boleh dimakan. Jadi itu kata khusus. Adapun penyu, Nabi SAW kata apa ni, bila ditanyakan tentang air laut, ingat tak? Huwa tahuru ma'u al-hillu maitatuhu. Airnya bersih, boleh membersihkan, dan bangkainya halal. Jadi dia kalau hidup dekat laut, yang hidup kat dalam air, maka dia halal. Sama ada dia hidup, ni sama ada dia hidup sepenuhnya dalam air, ataupun dia hidup separuh-separuh dalam air, ataupun dia hidup lebih banyak dalam air, ataupun sikit kat darat, ada, ataupun sama ada dia beranak-pinak kat dalam laut, ataupun dia keluar baru dia beranak. Jadi itu semuanya, atau dia bertelur lah. Jadi itu pembahasan ulama yang kita katakan ada khilaf. Dalam hal ini, pendapat yang lebih kuat adalah boleh. Sebab asalnya boleh. Bila kita ragu-ragu, boleh ke tak boleh, kita katakan boleh. Tapi jangan pula kita marah orang yang kata tak boleh. Dan orang yang kata tak boleh pula, jangan marah orang yang nak makan penyu dan telur penyu buat pingpong dan sebagainya. Jadi itu semua tak pasal eh. Tak ada hal. Masalah khilaf. Adapun kata ada dalil. Ketam lagi eh. Semalam baru kita ketam kat Woodland, ada offer eh. Besar-besar. Kita bahaskan sampai apa ni sebenarnya masalah buaya boleh dimakan ataupun tidak. Jangan cakap pasal apa ni, telur apa ni, telur penyu dan sebagainya. Buaya pun Syekh Fahim kata boleh dimakan. Sebab apa dia? Dia binatang laut. Tapi dia binatang buas. Dia binatang buas yang kat darat, singa ke apa. Kalau gitu, kalaulah binatang buas tak boleh dimakan walaupun di dalam air, tak boleh makan apa? Syak. ikan jerung, sedangkan itu ikan hiu, ikan kita boleh makan. Jadi buaya pun sepatutnya boleh dimakan. Oh, ikan buaya ni pergi makan orang, dia makan tayar, dia makan apa-apa semuanya. Tapi kalau ikan syak tu dia tak makan apa semua. Tak makan dia kan? Sama lah. Jadi asal sepatutnya pun boleh. Kalau orang nak makan, kan kata kalau boleh mesti nak makan, nak try. Sebenarnya kita nak tulis sikit rumusan pembahasan tadi. Tak payah ni. Sebenarnya pembahasan kita tentang apa? Kulit binatang. Tentang kulit binatang. Kenapa tak masuk kulit manusia? Kulit manusia disamak boleh pakai ya? Tak ada cerita ya? Baik. Kulit binatang ni terbagi kepada berapa macam? Dua. Yang pertama apa? Yang halal dimakan. Sebenarnya sebelum tu kulit binatang ni ada kulit yang disembelih. Kalau awak nak lebih daripada itu, betul-betul ikut mantik lah, logik. Ada kulit binatang yang kita ambil hidup-hidup. Ada kulit binatang yang kita ambil mati. Tapi kita tak nak cerita yang hidup-hidup lah. Tapi kalau sebenarnya boleh masukkan kat dalam. Yang kedua, yang telah disembelih. Yang mati tidak disembelih. Yang kita namakan bangkai. Kemudian dalam hal ini ada, baik, yang disembelih ni tentu sekali dia boleh dimakan. Tentu sekali boleh dimakan. Mungkin kita tak sembelih pun. Jadi yang disembelih maknanya yang halal dimakan. Cuma yang kat sini tidak disembelih ni ada dua macam. Ada yang halal dimakan, halal dagingnya. Ada yang tidak halal. Baik. Kulit binatang yang telah disembelih, apa hukumnya? Bila disamak. Bila disamak, ini hukum bila disamak. Hukumnya suci. Kulit binatang yang tidak disembelih, sama ada halal dagingnya. Itu kita taruh lagi satu. Binatang buas. Walaupun binatang buas bawa yang tidak halal, tapi dia khususkan kat sini. Seperti apa ni? Seperti singa, harimau. Okay. Baik, yang halal dagingnya kalau disamak boleh ke tak boleh? Boleh. Sebenarnya ada khilaf. Yang halal dagingnya pun tak boleh. Ada dua pendapat. Yang mengatakan suci dapat jumhur. Yang mengatakan tidak suci adalah salah satu riwayat daripada mazhab Hambali dan Maliki. Baik. Dalil untuk yang mengatakan suci jelas daripada hadis kita. Tapi apakah dalil untuk orang mengatakan tidak suci? Dalilnya adalah hadis yang ada kat dalam kitab muka surat 67. Oleh kerana ini khilaf yang masyhur, kita sebutkan juga. Tapi cuma kita tak nak panjang lebar sangat. Iaitu pendapat kedua, menyamak tidak dapat menyucikan apa-apa juga. Dan ini adalah pendapat Jumhur Al-Hadawi ya. Dan diriwayatkan dari sekelompok sahabat Sahabat-sahabatnya kalau nak cakap ni adalah Umar bin Khattab, anaknya Abdullah bin Umar, Imran bin Hussein dan Aisyah. Diriwayatkan daripada mereka bahawa macam mana pun dagingnya kalau halal makan pun kalau disamak tetap tidak boleh digunakan. Dan dia berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Syafi'i, Ahmad dan Al-Bukhari dalam tarikhnya, bukan dalam sahihnya. Dan perawi yang empat Ad-Darqutni, Al-Baihaqi dan Ibn Hibban. Seolah-olah Imam San'ani ni nak kuatkan hadis ni lah. Dan hadis ni sebenarnya kuat. Jadi banyak yang meriwayatkannya. Dari Abdullah bin Ukaim radhiyallahu an, dia berkata, telah datang kepada kami wasiat Rasulullah SAW sebelum beliau meninggal dunia. Dan sebelum meninggal dunia ni ada beberapa riwayat. Sebelum meninggal dunia selama 2 bulan, selama 3 hari dan sebagainya. Baik. Jadi apa wasiat Nabi SAW? Wasiat ni dalam bentuk tulisan, bahawa janganlah kalian menggunakan sesuatu dari bangkai, baik dengan menyamak maupun dengan membalutnya. Jadi hadis ini digunakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal, kita lihat kat bawah tu, dan Ahmad berpendapat dengannya dan berkata ini adalah pendapat terakhir dari dua pendapat. Jadi dalil mereka, tak nak sebut kat sini, tak nak tulis, adalah apa? Hadis wasiat Nabi SAW, jangan gunakan apa-apa pun daripada bangkai. Boleh? Dan itu adalah hadis yang mutaakhir, yang paling akhir sekali. Jadi dia memansuhkan hadis yang membolehkan. Hadis yang banyak yang membolehkan, dia memansuhkan. Itu satu pendapat. Jadi mana lagi kuat? Awak punya tali pinggang, tali pinggang kulit ke? Awak punya kasut, kasut apa? Semua tak boleh pakai. Kalau ikut pendapat ni, semua tak boleh pakai. Hadis sahih. Hadis sahih. Syalbani kata kat bawah tu, footnote 50, hadis ni sahih. Dan ni ada sahihkan oleh banyak ulama hadis. Hadis sahih. Sebab tu ni jadi kemuskilan. Tetapi jumhur ada jawapan terhadap pendapat ini. Antaranya daripada sudut sanadnya. Pendek cerita, mereka katakan sanadnya muttariq, hadisnya muttariq. Sekejap 2 bulan sebelum Nabi SAW wafat, sekejap 3 hari dan sebagainya. Jadi menunjukkan hadis itu lemah. Dan mereka kata ini tulisan daripada Nabi SAW, bukan kaul daripada Nabi SAW. Dan beberapa pendapat lain lah, ataupun jawapan-jawapan lain. Baik. Yang kedua adalah, jawapan yang kedua adalah jawapan yang paling kuat. Mereka katakan lafaz hadis tersebut ialah, kita baca yang kedua tu, hadis tersebut tidak boleh menasahkan kerana hadis menyamak lebih sahih. Ini kalau hadis tu lemah. Tapi kalau hadis tu sahih, boleh tak dimenasahkan? Boleh sebenarnya. Baik. Kemudian dari Ibnu Abbas ada dua hadis, iaitu satu dari Ummi Salamah, ada tiga hadis, dari Anas ada dua hadis, yang menunjukkan bahawa hadis-hadis yang membolehkan kita menyamak ni lebih banyak. Jadi tak sepatutnya dia dinasahkan. Tapi mereka mengatakan, kemudian mereka mengatakan, jom mengatakan, walaupun kat situ diletakkan 2 bulan sebelum Nabi SAW wafat, 3 hari sebelum Nabi SAW wafat, masih belum boleh kita putuskan dia lebih akhir daripada hadis yang membolehkan. Sebab mungkin 3 hari besoknya, lagi 2 hari sebelum Nabi SAW wafat, Nabi SAW kata boleh pak. Jadi masih lagi tak pasti. Jadi kita tahulah itu terlampau macam buat-buat sangat lah. Kalau dah sampai 3 hari dah ada hadis tu, menunjukkan dia yang last lah, hukum yang terakhir. Jarang lepas 3 hari tukar lagi. Wallahualam. Baik. Jadi yang pendapat jawapan yang ketiga tu, muka surat 68, ini jawapan yang paling kuat. Mereka katakan al-ihab, sebagaimana kita terangkan tadi, daripada komos, nama bagi kulit yang belum disamak. Nama bagi kulit yang belum disamak. Kalau dia disamak, dia tak dinamakan ihab lagi. Okey. Jadi itulah jawapan ni. Tapi siapa faham? Sebab lafaz hadis, jangan kamu manfaatkan daripada ihab walaupun telah disamak ataupun kita buat balutan. Mereka katakan memanglah kita tak boleh manfaatkan ihab. Ihab tu dari sudut bahasa apa ni? Kulit yang belum disamak. Faham eh? Jadi memanglah itu tak boleh. Banyak wasiat Nabi SAW tu tetap stay. Dia hadis yang sahih. Jadi kita tak boleh gunakan kulit yang belum disamak sampailah kita samak. Bila disamak, dia tak dinamakan ihab lagi. Jadi dia adalah jawapan yang halus tapi apa ni, yang kuat untuk pendapat jumhur ulama. Okey. Jadi yang berikutnya adalah pendapat lain. Kalau kulit itu tidak halal dimakan dagingnya seperti kucing dan seumpamanya, dia kata tak boleh. Sama juga khilaf eh. Kita katakan apa? Suci. Yang kedua kata tak boleh, tidak suci. Siapa yang mengatakan tidak suci? Kata cengsi. Daripada salaf ada juga. Kemudian binatang buas. Binatang buas ni ada pembahasan yang khusus. Sama juga ada mengatakan suci. Jadi kalau kita gunakan kulit harimau, kulit harimau letak kat atas kuda, ataupun kita buat sejadah, kita letak buat karpet kat rumah dengan kepala dia sekali, boleh apa? Rimau. Dia kata suci. Umum hadis. Dalil senang, dalil dia umum hadis. Dia ada dalil kuat. Pendapat kedua, tidak suci. Pendapat ketiga, suci tetapi apa? Tidak boleh dipakai. Okay, jadi pendapat tentang binatang buas ni kita belum apa ni bahaskan. Yang mengatakan suci pasal umum, yang mengatakan tidak suci pasal dia tidak halal dimakan. Jelaslah. Dan ada dalil lain bagi mereka. Terdapat sebuah hadis daripada Nabi SAW. Nabi SAW melarang daripada kita menggunakan duduk atas kulit harimau. Atas kulit harimau. Hadis ni hadis yang sahih. Mayasir An-Numur. Jadi mereka katakan bila dilarang tu, mestilah kerana najisnya kulit harimau walaupun telah disamak. Jadi mereka biasa letak kulit harimau atas kuda dan mereka tunggang. Sedap sikit lah kalau tak ada apa ni, boleh-boleh melecit eh. Ha. Jadi mereka katakan tu dalil bahawa untuk binatang buas khusus tak boleh. Apa jawapan jumhur? Mereka mengatakan larangan menggunakan kulit harimau ni bukan kerana najis, tetapi kerana sebab lain. Siapa tahu kerana sebab apa? Siapa dah baca kitab tahulah. Disebabkan kata mereka adalah ini adalah perbuatan muka angkuh. Ini adalah perbuatan al-ajam, yang ini perbuatan orang bukan Arab, pembesar-pembesar orang bukan Arab. Jadi mereka apa ni, bila naik kuda mereka letakkan apa, kulit harimau. Jadi mereka katakan ini nak tunjukkan apa ni, status dan sebagainya. Bukan kerana apa? Bukan kerana dia najis ataupun tidak. Jadi sebab tu pada pendapat ketiga, dia suci tapi tetap tidak boleh kita gunakan kerana larangan tersebut. Dan ada yang mengatakan ada sebab lain. Sebab kalau awak letak kulit harimau atas kuda, kuda lain nampak, apa jadi? Takut pening. Yang penting apa yang jadi? Dia kelam kabut lah. Dia kalang kabut, orang kat atas dia lagi kalang kabut. Jadi itu akan mengakibatkan aksiden, kenderaan, traffic accident. Jadi mengatakan apa ni, haram kita gunakan. Itu antara sebab dia. Antara sebab. Boleh? Jadi itu kesimpulan pembahasan kita. Okay, dalam pendapat ini, walaupun halal dagingnya ini tetap tidak suci, kita dah katakan ini pendapat apa? Mazhab Hambali dan Maliki, salah satu riwayat mereka. Ada pecahan juga. Ada yang mengatakan semuanya tidak suci, ikut wasiat Nabi SAW tu kan. Ada yang mengatakan kalau yang luarnya, kulit bahagian luar tu yang telah disamak, boleh pakai. Yang sebelah dalam tak boleh pakai. Kenapa pula? Sebab mereka kata bila kita samak, sebelah luar je yang kena apa? Yang kena karas tu, yang kena air, yang kena garam, yang kena kimia. Yang sebelah dalam tak masuk lagi. Jadi yang sebelah luar boleh pakai, yang sebelah dalam tak boleh pakai. Jadi macam mana nak pakai? Kalau nak buat sejadah kulit kambing, bangkai kulit kambing yang kita telah samak, kita buat sejadah sujud atas dia sebelah luar kan? Boleh. Tapi kalau kita buat kain, buat stocking yang kita tutup dia, keliling dia daripada dalamnya, tak boleh. Dan itu dengan syarat bahawa tak boleh kita gunakan kulit walaupun dia daripada daging, binatang yang halal dimakan dagingnya, untuk penggunaan apa ni, al-ma'at, yakni penggunaan air, dalam bentuk air tak boleh. Dia tak boleh buat dia bekas untuk buat simpan air. Tapi kalau kita buat untuk kegunaan kering saja, untuk apa ni, mungkin tali pinggang dan sebagainya, itu dibolehkan dalam pendapat, dalam pendapat mereka. Baik. Jadi ini sebenarnya satu mazhab yang pelik juga. Dalilnya sebenarnya apa ni? Dia kata tak boleh sebenarnya, ada satu hal, tapi bila ada yang boleh ada yang tak boleh, dia dah gunakan istihsan. Jadi kita mungkin susah nak tangkap dia punya dalil. Walau bagaimana mesti ada dalil lah, mesti ada dalil ni. Tapi dalilnya untuk ulama-ulama lain adalah agak lemah. Tetapi apakah yang penting jawapan terhadap pendapat mereka? Sebelah luar boleh pakai kulit yang telah disamak ni, tapi sebelah dalam tak boleh. Kemudian yang kering boleh, yang basah tak boleh. Jadi mereka menjawab dengan mengatakan, pertama, hadis umum, tak ada sebut luar ke dalam. Asalnya luar dalam tak boleh kalau kita dah sama. Kedua, untuk yang basah ataupun tak basah, asalnya dua-dua tak boleh. Kenapa nak khusus-khususkan? Dan satu dalil lain adalah hadis yang akan datang. Hadis akan datang tu hadis yang ke, saya ingat tadi nak baca tapi takut tak sempat, hadis ke-20. Kita baca saja hadis dia tapi kita tak syarahkan. Iaitu An Imran bin Husain, muka surat 23. An Imran bin Husain radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu tawaddau min mazadati imra'atin musyrikah. Muttafaqun alaihi fi haditsin tawil. Artinya dari Imran bin Husain radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya telah berwuduk dari bejana kulit seorang perempuan musyrik. Hadis muttafaqun alaih, dalam sebuah hadis yang panjang, hadis yang sahih. Jadi kata mereka, hadis ini menunjukkan Nabi SAW dan sahabatnya ambil wuduk daripada bekas kulit wanita musyrikah. Ambil wuduk, kita wuduk dengan tanah ke dengan air? Mestilah dengan air. Dan bekas kulit, agak-agak orang musyrikah sembelih tak? Biasanya mereka sembelih, takkan mereka tembak kan? Sembelih, mereka sembelih. Cuma mereka punya sembelih tak halal lah. Walaupun mereka baca bismillah, mereka pun memang tak baca bismillah. Kalau mereka baca bismillah pun tak halal. Sebab apa? Mereka bukan orang Islam. Jadi wanita musyrikah ni, dia bawa air dua kantung, bukan satu, dua kantung. Dan dinamanya mazadah ni, iaitu bekas yang agak besar, biasanya dibuat daripada kulit lembu ataupun kulit unta. Dia ada macam-macam jenis lah. Okay. Yang penting kat sini, Nabi SAW balik daripada safar, tak ada air. Jadi dia utuskan dua orang sahabat Ali radhiyallahu anhu dengan satu orang sahabat untuk carikan air. Cari daripada siang sampai zuhur tak jumpa air. Lalu mereka tersempat dengan seorang wanita atas unta dia. Dan dia ada dua bekas air. Dia tanya pada wanita tu, mana kau dapat air? Dia cakap, last aku jumpa air ni adalah semalam. Semalam pada petang ni. Jadi maknanya apa? Distance daripada daripada tu kepada tempat air tu berapa jauh? Satu hari. Atau ni berapa jam? 24 jam. Jadi Ali radhiyallahu anhu sahabat dia terfikir juga. Kalau kita nak pergi tempat tu, kita sampai 24 jam. Balik lagi 24 jam. Air baru nak kasih pada Nabi SAW dan sahabat tengah keperluan air. Mari kita ambil dia, kita ajak dia bawa jumpa Nabi SAW. Bawa jumpa Nabi SAW, pendekkan cerita, Nabi SAW minta air daripada dia. Minta sahabat-sahabat bawa bekas, tuang air kat dalam bekas tersebut. Kemudian dituangkan balik sedikit kat dalam apa ni? Bekas wanita. Kemudian semuanya dia minta untuk bawa bekas mereka. Mereka ambil, mereka tuang kat dalam bekas-bekas mereka, satu tentera sekali. Kemudian mereka beri minum pada binatang mereka dan sebagainya. Ada yang mandi, ada yang buat wuduk dan sebagainya. Lepas tu dia kata kepada wanita musyrikah tu, sebenarnya Allah yang telah berikan kita air. Kami tidak ambil air sedikit pun daripada engkau. Kau tengok, kau punya air semua penuh je. Memang dia buka penuh. Sikit pun tak keluar. Tapi orang dah pakai banyak. Jadi pendek cerita, wanita tu balik. Lepas tu dia pergi pada kaumnya. Sama ada Muhammad ni tukang sihir, yang hebat sihir dia dekat dunia ni, ataupun dia adalah seorang Nabi daripada Allah SWT. Jadi akhirnya dengan kaum-kaumnya apa ni masuk Islam. Dalil daripada hadis ini, hadis 20 ni, Nabi SAW gunakan air daripada bekas kulit yang telah disamak. Yang telah disamak daripada binatang yang halal dimakan. So itu jawapan bahawa kita boleh gunakan kulit yang disamak ni untuk yang kering ataupun untuk yang basah, yang luar ataupun yang dalam. Lepas tu ada pula pendapat daripada mazhab Malik. Okey, kalau air boleh. Sebab apa? Diorang riwayatkan hadis ni. Air boleh. Kalau selain daripada air tak boleh. Maknanya kalau jus tak boleh, susu tak boleh. Faham? Kalau air campur kurma ni semua tak boleh. Tapi kalau air je boleh. Apa pula air? Air tu ada hadisnya dan air tu kuat. Dia boleh mengapa ni protect diri dia daripada kekotoran kulit yang telah disamak. Ya, jadi ini yang sudut akal kita pun tak nak jawab. Tak boleh jawab lah. Siapa cakap air tu kuat? Air kuat ke? Air tak kuat. Air awak letak aje barang aje dia berubah sifat dia, betul tak? Jadi tak mungkin air apa ni air kerana dia air boleh, kalau bukan air pun tak boleh dan sebagainya. Jadi asalnya semua boleh digunakan. Jadi itu kesimpulan daripada hadis tentang kulit yang telah disamak. Jadi kalau siapa nak pakai tali pinggang buaya, tali pinggang kulit harimau, harimau tak boleh. Harimau tak boleh. Binatang buas ni tak boleh. Kemudian kalau daripada kulit-kulit lain semuanya boleh. Satu masalah daripada hadis yang sebelum ini, apa yang diambil dipotong daripada haiwan yang masih hidup, maka dia bangkai. Kita dah katakan yang terkecuali apa dia? Rambut, kuku kan? Dan bahagian-bahagian yang tidak ada roh kat dalamnya. Baik. Soalannya adalah, boleh tak kita gunakan rose gigi daripada bulu bulu babi? Kalau orang nak pakai lah, ataupun cat, rose cat. Habis pegang apa tembok semua dengan berus cat. Walaupun dia punya cat tu yang odor free punya, yang tak ada bau ke, bakteria free lagi. Tapi berus cat dia apa? Berus cat daripada bulu khinzir. Boleh ke tak boleh? Jadi dekat dalam masalah ni kita faham ulama mengambil berat tentang apa ni? Tentang khinzir ni. Mereka kata dalam apa bab juga khinzir ni terkecuali. Sebab apa? Ayat Quran tu kuat, kata mereka. Sebab Nabi Allah SWT bila haramkan, Allah tak haramkan itu je. Allah terangkan kenapa dia haram. Sebab dia najis. Fa'innahu rijs. So maknanya keseluruhan dia najis. Ain dia najis. Termasuk bulu, kuku, gigi apa semuanya. Semuanya najis. Jadi kalau waktu hidup dia najis, mati pun najis. Kita ambil dia hidup-hidup wudu dia pun tak boleh. So itu pendapat jumhur ulama antara mazhab Syafi'i dan lain-lain lagi. Tapi kita nak katakan apa dia? Kita ada dalil yang mengkhususkan. Kita ada dalil yang membenarkan kita gunakan bahagian daripada binatang ini, iaitu dalam Quran juga, min asy'ariha wa aswabiha wa awbariha atatan wa ta'anilahim. Jadi daripada bulu, daripada fur, daripada wool, ini semua boleh dan tak ada pengecualian. Maka kata ulama dibolehkan. Jadi dalam hal ini, apakah pandangan kita? Kalau tidak ada sebab untuk apa ni, untuk menggunakan bulu khinzir, jangan pakai, jangan beli. Boleh ya? Sebab keluar daripada khilaf lagi bagus, warak adalah lagi bagus. Tetapi kalau orang nak pakai, kita boleh tak kita marah dia, kita ingkar dia, kita kata jahat lah dan sebagainya, habis kena serbu dan seterusnya. Maka jawab kita tak payah sampai macam itu. Dan kalau kita sendiri perlu menggunakannya, perlu menggunakannya. Macam tadi dah beli daging ayam yang tidak disembelih, yang ini dah beli berus cat khinzir, dah beli berus gigi khinzir, takkan nak buang? Mana kau buang ke beribadu orang kafir? Atau pakai? Pakai lah. Kalau geli tu lain cerita. Waktu teringat mulut dia, teringat hidung dia, tu lain cerita lah. Tapi kalau ikut ilmu, boleh pakai. Boleh. Boleh pakai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.